بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isar juga beserta fiqihnya untuk ayat 228 pada surat Al-Baqarah. Kita akan memulai dari masalah talak atau talak yang akan menghabiskan mungkin sebulan atau lebih, atau 3 atau 4 pertemuan atau mungkin lebih, kita lihat nanti berkaitan dengan talak. Ya, Allah Ta'ala berfirman: wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Kita baca dulu ayatnya. Wal mutallaqat, yaitu wanita-wanita yang ditolak, yang ditalak, yang diceraikan. Ya tarabbasna, yaitu menahan diri, menunggu terhadap dirinya mereka sendiri, sendirian di sana, salasata quru, selama 3 kali quru, selama 3 kali quru. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka. Bu'ul jama' dari ba'l. Ahaqqu bi raddihinna, lebih berhak. Ya, ahaq, lebih berhak. Bi raddihinna, untuk rad di sini bukan maknanya menolak, tetapi sebaliknya, itu mengambil kembali, merujuknya. Rad di sini maknanya rujuk. Fi dzalika, dalam masa penantian itu. Nanti kita rinci lagi. In aradu islaha, jika mereka, yaitu para suami, menghendaki islah. Walahunna, dan para wanita itu dia memiliki mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, ma'ruf menurut syariat dan juga sesuai dengan tradisi yang tidak menyalahi syariat, ya. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan walir rijali alaihinna darajah, dan tetapi laki-laki, yaitu suami, mempunyai satu tingkatan atas mereka, yaitu satu tingkatan kelebihan, satu derajat kelebihan di atas mereka dari segi, ya, fitrahnya, penciptaannya. Adapun dari segi di sisi Allah, maka semua tergantung pada amalan masing-masing. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Anda minta, kalau ada yang punya tisu tolong minta, ya, bukan minjem ya, minta satu aja. Kalau akhwat ada tisu Anda minta satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, kalau ada. Oke, mari kita pelajari baik-baik ya, insya Allah. Jangan banyak-banyak kita punya, tapi nggak apa-apa kalau banyak. Dua atau tiga lah ya. Berarti nggak satu dinasakh ya. Tadi qaul qadim, sekarang qaul jadi dua atau tiga. Jadi witir jadinya. Ya, jazakallahu khair. Ya, syukran ya. Jazakallahu khair, akhwat. Kita mulai ya. Al-Baqarah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Awal sebelumnya antum, mana dan antum, mari kita senantiasa berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syariah ini ya. Ini untuk modal kita. Kalau misalnya ternyata ada kejadian menimpa kita, kita tahu dalilnya, kita tahu hukumnya. Atau ada orang yang bertanya kepada kita, kita pernah mempelajarinya. Dan Allah Anda pengin antum setelah belajar ini juga benar-benar jangan sekadar hadir kemudian lupa, tapi harus tahu, paham. Kalau hafal alhamdulillah, ya bisa mengambil faedah dari kajian ini. Dan faedah tersebut tidak hanya di dalam masjid, melainkan keluar masjid harus masih ada patrian faedah-faedah tersebut dan hukum-hukumnya ya. Kita mulai wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang ditalak, perempuan-perempuan yang ditalak. Lafal dari al mutallaqat ini kalau antum perhatikan, dia lafalnya umum atau khusus? Am atau khas? Am, umum ah. Umum lafalnya. Jadi wal al-mutallaqat lafal am. Apa yang menunjukkan keumumannya? Alif lam dan juga lafal jama'. Sighatul jama' alif dan ta'. Perempuan-perempuan yang ditalak. Kemudian alif lam di sini seolah-olah dia mengisyaratkan jenis perempuan-perempuan apapun yang ditalak. Tetapi dia ya am al-muradu bihi al-khusus, al-khas. Umum yang dimaksudkan dengannya adalah khusus. Sehingga memahaminya tidak boleh memahami umum semua perempuan yang ditalak. Bagaimana memahaminya? Lihat di sini, ya tarabbasna berarti menunggu, menahan diri dalam masa iddah selama berapa? Tiga quru. Sekarang apakah semua perempuan yang ditalak, semua perempuan yang ditalak, bukan yang meninggal suaminya atau bukan apa, tapi ditalak, apakah semua perempuan yang jenisnya ditalak itu menunggu 3 quru? Tidak. Melainkan perempuan yang ditalak pertama dan talak atau dan atau talak kedua. Adapun talak ketiga tidak menunggu lagi, sudah. Menunggu di sini kan faedahnya untuk apa? Supaya suaminya berubah pikiran untuk rujuk. Oke. Jadi al-mutallaqat di sini adalah perempuan-perempuan yang ditalak di talak pertama atau talak kedua, ya. Di talak pertama atau talak kedua. Bukan di semua macam talak. Talak bain yaitu talak tiga, bain kubro misalnya, maka dia tidak ia tarabbasna, yaitu tidak yantazirna, tidak menunggu suaminya untuk rujuk lagi, karena tidak ada rujuk lagi kalau misalnya udah talak tiga ya, nggak ada rujuk lagi ya. Nah itu untuk lafal al-mutallaqat. Kemudian wal-mutallaqat, kalau kita lihat dalam kitab tafsir al-Aisar ada tulisan al-mutallaqat, ini jumlah al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini kan satu kalimat ya, makanya Anda buat satu kalimat ini biar paham. Ini satu kalimat. Kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah. Ya, kalimat sempurna misalnya yang berfaedah, nama bahasa Arabnya jumlah mufidah. Nah, al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sebelum kita membahasnya, antum sudah hafal maknanya? Hafal atau tidak? Anda tanya dulu. Hafal atau tidak maknanya? Hafal atau enggak makna al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru? Hafal? Masarif? Masarif hafal maknanya? Sudah hafal maknanya? Orang-orang perempuan-perempuan yang ditolak pertama atau kedua, dia menunggu iddah 3 quru. 3 kali quru. Bapak paham? Bisa? Paham semua? Semua paham? Ya, akhwat juga harus paham dulu, ya. Karena kita mau menelusuri satu persatu dari kata dalam kalimat ini. Nanti takutnya ana jelasin antum belum paham lengkap satu kalimat, nanti brabe nanti jadinya. Riwet, ribet, riweh, ya. Ya tarabbasna artinya apa? Yantazirna, ya kan? Nah. Menahan diri 3 kali quru. Kalau di tafsir al-Aisyah dikatakan al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru, ini satu kalimat yaitu jumlah khobariyah. Lihat zahirnya jumlah khobar. Maksudnya khobar di sini apa? Afirmatif statement, pernyataan, bukan sebuah perintah, bukan sebuah larangan, bukan sebuah pertanyaan, bukan hal-hal lain. Ya kan? Antum bedakan antara khobar dengan insya. Ana sudah pernah berkali-kali di majelis ini menuturkan ini, tapi akan terus ana tuturkan supaya benar-benar terpatri. Dalam balaghah dan juga usul fiqih ada jumlah khabariyah, ada jumlah insya'iyah. Ada khabar dan ada insya. Khabar itu apa? Adalah khabar adalah kalimat sempurna yang bisa didustakan, bisa dipercayai. Ya, bisa didustakan, bisa juga atau bisa dipercayai. Misalnya buku ini berwarna biru. Ini pengabaran. Antum bisa berkata iya benar. Antum juga bisa berkata tidak, mendustakan, ya. Kemudian nabi pertama adalah Nabi Adam. Ini khabar bukan? Khabar. Seseorang bisa mengatakan itu benar dan sah juga secara bahasa untuk mengatakan itu salah. Tapi secara syar'i ya enggak. Itu benar nabi pertama, siapa lagi? Oke, itu khabar. Adapun kalau misalnya insya, maka maksudnya adalah suatu kalimat sempurna yang tidak bisa ditanggapi dengan benar atau tidak. Contoh misalnya, ya, kecuali di beberapa kondisi seperti pertanyaan, ya. Contohnya misalnya, wah, apa ya? Aku sakit nih. Antum bilang salah. Apa itu enggak? Tapi itu khabar bukan? Khabar. Enggak, ya, jangan, bukan yang itu. Contoh lain misalnya, pergi kamu, terus antum bilang salah, ya, jangan bergerak, kata polisi. Malingnya bilang benar sekali pak, itu kan enggak nyambung. Kenapa? Karena perintah atau larangan atau takjub, ya, atau pertanyaan atau pengaduhan, aduh, itu bukanlah kabar, melainkan itu adalah insya, ya. Di antara insya tadi apa? Takjub, pertanyaan, perintah, larangan, taib. Nah, sekarang dalam usul fiqih itu juga dibahas. Kadang-kadang suatu kalimat afirmatif berupa khabar dimaksudkan darinya adalah perintah atau larangan. Ya, dimaksudkan darinya adalah perintah atau larangan. Contoh misalnya dalam bahasa Inggris, ya. Kadang di ruangan atau di stasiun itu ada tulisan no smoking, ya. No smoking ini lafalnya lafal khabar. Khabar. Kenapa? Karena no smoking artinya tidak ada perbuatan smoking, merokok, ya kan? Tetapi maksudnya bukan mengabarkan tidak ada perbuatan itu di situ, ya enggak? Maksudnya adalah larangan untuk melakukan perbuatan itu di situ. Oleh karena itu kalau seseorang mau merokok misalnya di tempat yang ada lafal khabar no smoking, dia merokok di depannya langsung, kemudian petugas bilang, ya, kamu jangan merokok, enggak ngelihat ya dia. Ya, kemudian dengan ilmunya dia membantah, ya akhi taqillah, ya akhi, lihat, ya, ini no smoking ini lafalnya khabar, ya, no smoking berarti meniadakan adanya perbuatan di sini, ya, lafal khabar. Ya, satpamnya atau apa sih namanya petugasnya membalas, Taib, itu lafal khabar. Tapi maknanya insya, maknanya amr, nahi, pelarangan. Ya kan? Kemudian yang merokok ini dia bilang afwan, ana madhab ana zahiriyah. Yaitu sesuai dengan zahir lafal. Ana enggak mau mentakwil, enggak mau menafsirkan begitu. Ya. Ah, kemudian petugasnya bilang, "Oh, madhab ana kita kembalikan kepada ulil amri. Tafsiran ulil amri adalah tidak boleh merokok." Masya Allah, perdebatan ya ilmiah ini. Insya Allah kapan-kapan Indonesia kayak gitu tuh, ya sapamnya tuh ilmunya kayak gitu, dan pecandu juga ilmunya kayak gitu. Gimana dengan thalabul ilm dan ustadznya, ya Masya Allah. Kalau jadi kayak gitu tuh, udah baladun thayyiban warabbun ghafur, baladun thayyiban warabbun ghafur ya. Seandainya, tapi insya Allah lah ya. Ya kemudian tadi. Jadi ini lafalnya tuh khobar. Orang-orang perempuan-perempuan ini, talak satu atau dua, itu menunggu ya tiga kali kuru sampai dia kelar masa iddahnya. Oke. Okay? Ini lafalnya khobar. Kalimatnya khobar secara zahir, tetapi maksud yang tersirat, bukan yang tersurat, yang tersirat itu insya, yaitu perintah penangguhan atau menahan diri tiga kali quru, dan ini khusus untuk wanita yang hurrah, wanita yang merdeka. Antum semua merdeka kan, akhwat antunna merdeka semua, enggak ada yang budak di sini alhamdulillah. Adapun bagi budak perempuan, maka dia cukup menahan dirinya dua quru saja, tidak lebih, ya. Seperti sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, talaknya budak perempuan adalah dua talak dan iddahnya dua kali haid. Jadi budak perempuan sebagai istri juga gitu. Sama ditalak dua kali maksimal, talak ketiga itu talak bain kubra, dan kemudian iddahnya dua kali haid. Bukan tiga kali itu kalau budak perempuan. Kemudian al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna. Tadi udah jelas al-mutallaqat. Mutallaqat di sini ya, wanita yang diceraikan oleh suaminya atau diceraikan oleh hakim. Ya di sini katakan diceraikan oleh suaminya atau tapi diceraikan oleh hakim tentu ada standar tersendiri, enggak sembarangan hakim itu ngurusin rumah tangga gitu aja. Harus memiliki standarnya ya. Tapi kemudian ya tarabbasna yaitu menanti. Menantinya di mana? Di rumah. Di rumah suaminya kalau suaminya punya rumah atau kontrakan atau kos-kosan. Ya. Kalau misalnya suaminya tinggal di rumah ibunya suaminya atau bapaknya suaminya, maka itu ibarat rumah ibunya suaminya. Kalau misalnya suaminya tinggal di rumah mertuanya, nah ini yang repot ya. Udah tinggal di rumah mertua, istri ditalak lagi, bapak ibunya masih ada lagi. Terus lu ngapain di mari gitu kan? Pergi sana. Gitu yang repot. Ya, tapi ya mau gimana lagi? Ya. Ya tetap di situ. Iya. Jangan diusir suaminya maksudnya. Dan suaminya jangan ngusir istrinya. Loh ini rumah bapak saya, kamu ngapain ngusir saya, gitu kan? Nah, di sini tetap itu. Dan kalau misalnya ibu dan bapaknya itu mertua suami ini tahu bahwasannya anaknya diceraikan oleh mantunya, jangan campur tangan banyak-banyak gitu kan. Mertua tuh pokoknya jangan campur tangan banyak-banyak lah mau urusan rumah tangga anaknya lah. Ya, udah biarin dan doakan semoga mereka baikan kembali, rujuk kembali. Dan tetap satu rumah, jangan malah mertuanya marah kemudian, kamu ngapain mentalak anak saya? Padahal ada alasan mungkin, gitu kan? Terus udah kamu pergi sana, bawa semua barang-barang kamu. Enggak boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena pada asalnya suami istri ini harus tetap satu atap. Jangan dipisah-pisah. Pada asalnya begitu. Ya enggak boleh di kalau kayak gitu malah justru mertuanya itu ya membuat semakin sulit keadaan dan memustahilkan untuk rujuknya mereka kembali ya. Kadang-kadang mertuanya perempuan itu terutama ibunya itu kadang-kadang kurang berpikir tentang maslahat dan madarat, ya, sehingga keputusannya itu bukan hanya merugikan suami tapi anaknya sendiri jadinya rugi, ya. Baik. Quru sekarang, jadi tarabbusnya adalah salah satu quru, 3 kali quru. Apa itu quru? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang menjadi perdebatan sengit di antara Hanafiyah dan ulama lain. Tapi wallahu taala alam, kita bilang aja al-muhim, ya, kita singkatnya aja, al-quru asalnya bisa bermakna haid, bisa bermakna tuhur, masa suci. Jadi perempuan itu kan kalau enggak suci, kalau enggak haid. Iya kan? Enggak ada manzilah bain manzilatain, apa itu enggak ada. Imma dia suci keadaannya, imma dia sedang haid. Udah gitu aja perempuan. Kalau laki-laki alhamdulillah, ya kan? Ah, haid ataupun suci, gitu kan kalau perempuan. Nah, qur itu singular dari plural quru, qurun, ya. Asal maknanya itu, asal maknanya banget-banget, asalnya jama'. Sebagaimana qura'a yaqra'u artinya jama'a yajma'u. Ya. Kemudian qur juga dipakai dalam tradisi bahasa Arab untuk masa suci dan juga dipakai juga untuk masa haid. Masa yang tidak suci. Dua-duanya berarti ini termasuk lafal yang memiliki beragam makna dan saling bertentangan makna tersebut. Itu mungkin. Di antaranya quru ini, qor, ya. Alfan qor, ya, qor, ya. Qorun. Nah, jadi termasuk lafal yang memiliki ragam makna dan di antara makna-maknanya ada yang saling bertentangan, yaitu kontradiktif. Oke? Okay? Ya. Kadang-kadang memang begitu. Ya, kadang-kadang kita punya hal seperti itu di bahasa kita. Makna beragam dan kontradiktif. Contoh gila, ya. Gila lo, gitu kan? Apa arti gila di sini? Ya, misalnya dia ranking 1. Si Mehmet ranking 1. Gila tuh Mehmet. Nah, padahal dia berprestasi, maksudnya gila di sini adalah keren. Dan pada hakikatnya gila juga di untuk hal yang sangat ridiculous, yaitu buruk sekali. Ini kan bertentangan. Jadi disesuaikan dengan konteks. Tapi dua-dua makna ini secara uruf, hakikat lugawiyah atau urfiah kita sah karena memang itulah yang difahami, gitu loh. Nah, qur dalam bahasa Arab ya bisa buat tuhur, bisa buat masa haid. Ketika suci itu juga termasuk masa qur juga, ketika haid itu juga disebut kadang-kadang qur juga. Nah, sekarang para ulama itulah berselisih pendapat. Maksudnya qur di sini apa, apakah haid ataukah suci? Dan permasalahan ini finalnya, maksudnya keputusan masing-masing madhab ini dari dua madhab yang besar ini, yaitu dua pilihan pendapat yang besar ini, itu masing-masing punya konsekuensi tersendiri, ya. Tapi yang wallahu a'lam yang lebih kita pilih dan itu yang lebih masyhur insyaallah, qur di sini maknanya apa? Masa haid yang dikenal di sini, masa haid kan? Iya, masa haid. Ya, sehingga begini kronologinya. Kronologinya seperti ini nih. Fulan, ya, mentalak siapa namanya? Marfu'ah. Ya kan? Bu Marfu'ah ditalak sama Pak siapa dulu ya? Lupa, Masya Allah. Pak Jatmiko, ya, Pak Jatmiko. Pak Jatmiko mentalak Bu Marfu'ah. Talak pertama. Ya. Talak pertama dengan lafal saya talak kamu, sharih, ya. Marfu'ah. Kamu saya talak. Ditalaknya dengan talak sunnah, yaitu marfu'ah, Bu Marfu'ah baru selesai haid, mandi haid, habis itu ditalak. Ya. Atau pas lagi hamil, gitu kan. Tapi janganlah, itu sadis banget, tapi sah itu. Nah, ditalak nih. Masanya kan ini masa suci, ya. Oke, kan tadi bilang qur itu masa haid, ya. Maka dia perempuan ini, yaitu Bu Marfu'ah ini, dia masa iddahnya menjulur ke 3 quru, yaitu nanti ini suci. Kemudian bulan depan haid seminggu, suci lagi, baru satu berarti hitungannya. Bulan depannya lagi, haid lagi, suci lagi, dua hitungannya. Nah kemudian bulan depan, entah tanggal berapa, pokoknya yang penting menunggu dia haid lagi, haid ketiga. Ketika dia haid ketiga ini, apakah itu masih masa iddah atau sudah selesai? Hah? Siapa yang sudah pernah mentalak istrinya? Coba. Hah? Masih masa iddah atau sudah selesai? Haid ketiga, pas lagi haid nih. Masih masa iddah atau sudah selesai? Selesai? Selesainya kapan? Nanti pas sudah suci. Gimana kok haid terus? Gak mungkin. Dan perempuan tidak boleh ya menyembunyikan. Nah, di sini nanti ada nih. Ya, memalsukan kabar. Ya. Cepat-cepat masa iddah selesai. Ya. Mas, ya. Bulan ketiga misalnya haidnya biasa kan 7 hari. Di hari ketiganya pengen cepat-cepat nih karena udah ada yang mau sama dia selain suaminya. Bilang, "Mas, saya sudah clean, saya sudah mandi, padahal bohong. Ah ini kadzib, haram." Kemudian suaminya, "Oh gitu ya, alhamdulillah. Ya, cepat-cepatlah kamu pergi dari sini." Nah, gitu kan. Enggak boleh seperti itu. Akhirnya istrinya kemudian mempercepat proses dengan calon suami barunya. Ini enggak boleh. Ini berarti memalsukan kenyataan tentang haidnya. Ya. Mungkin enggak ketahuan sama orang-orang tapi Allah Maha tahu. Ya, naudzubillah, ya. Baik, itu ya jadi seperti itu tadi. Seperti itu kalau dengan talak sunnah. Ya, kalau dengan talak sunnah, talak pertama atau kedua, dan itu ketika dia masih suci dan telah dijima. Ini ketentuannya banyak loh. Talak itu ada beragam macam. Antum misalnya baru nikah sama akhwat ini, ya kemudian belum antum apa-apain udah antum talak. Ada lagi itu, ya. Itu nanti akad baru lagi itu. Iya, bahlul sih lagian. Belum diapa-apain udah main talak, gitu kan? Ada juga talak di masa haid. Nah, ini talak bid'ah. Ada talak di masa ketika hamil. Ini talak sunnah. Boleh. Iddahnya beda. Talak di masa haid, iddahnya sama. Tetapi tambah sulit. Kenapa? Karena rentangnya tambah jauh. Paham enggak? Antum mentalak mentalak istri lah ya, bukan mentalak akhwat yang belum jadi istri, mentalak istri. Istri ditalak pas lagi dia lagi haid. Ini bid'ah. Tapi yang lebih tepat dari kata jumhur ini sah talaknya terjadi talak. Tapi diwajibkan bagi dia untuk rujuk. Kalau memang masih cocok, rujuklah ketika dia telah selesai dari haidnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW memerintahkan salah satu sahabatnya untuk rujuk segera. Karena di masa haid. Tapi dihitung satu tuh talaknya. Nah kalau misalnya dia gak rujuk-rujuk, maka iddahnya itu sampai berapa? Berarti seolah 4 kali haid. Iya gak? Karena dia kan haid ditalak. Apakah ketika selesai satu haid yang pertama itu mudah pertama haid? Belum. Nanti haid pertama kapan? Ketika bulan depan lagi. Masya Allah. Iya kan? Jadi itu bid'ah. Bid'ah di mananya? Bid'ah di mentalaknya. Dan berdosa. Tetapi, wallahu alam dan lebih tepat kata jumhur adalah ini sah. Jadi talak. Begitu. Ya. Ada juga mentalak istri yang belum balig, belum haid. Itu ada ketentuannya. Mentalak istri yang sudah menopause. Ya, misalnya Khalid, antum nikah sama ibu-ibu atau janda. Ya. Istri ketiganya ya. Umur 65 udah menopause. Kemudian antum talak. Nah, ini juga ada ketentuan tersendiri. Ya, begitu. Ketentuan iddah maksudnya, ya. Atau enggak ditalak, suaminya mati. Atau suami enggak mati, entah kemana suaminya selama bertahun-tahun enggak kedengeran kabarnya. Nah, ini juga nanti akan dipermasalahkan dalam syariat Islam, tapi enggak kita bahas sekarang. Kita bahas talak aja. Kemudian bisa paham ya di sini. Kalau faedahnya dikatakan di sini di halaman kedua, bayanu iddatil mutallaqati idza kanat tahidu wa huwa at-tarabbusu thalathatu hiyad aw athhar. Di sini pahami baik-baik perkataannya, penjelasan mengenai masa iddahnya wanita yang ditalak idza kanat tahid, jika dia sedang haid. Ya, masih haid. Maka tetap talak iddahnya tarabbus menunggu selama salah satu hiyad au athhar. 3 kali haid atau 3 kali suci. Kenapa dibilang gitu? Karena dia akan suci dulu 3 kali. Iya enggak? Paham enggak? Misalnya antum mentalak istri antum pas dia lagi haid. Iya kan? Apakah masa haid tersebut digolongkan masa haid pertama? Perkur pertama? Belum. Belum. Tapi kan kemudian pasti nanti akan ada masa suci, ya kan? Ini masa suci pertama. Kemudian haid lagi, haid pertama. Kemudian suci lagi, suci kedua. Kemudian haid lagi, haid kedua. Kemudian suci lagi, suci ketiga. Kemudian haid lagi, haid ketiga. Dan setelah selesai haid, maka iddahnya selesai. Dan walhamdulillah sekarang perempuan itu boleh keluar dari rumah suaminya. Nah terus gimana kok suami ternyata di rumah mertuanya? Alhamdulillah mertuanya boleh ngusir itu suami. Kamu udah enggak berlaku lagi di sini. Udah expired, ya. Fadl. Ya, pergi kamu. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Bahkan jangan pernah nengok rumah ini lagi. Jangan pernah ingat kami lagi. Sakit, saking sakit hatinya mertuanya. Ya. Maka seperti itu ya. 3 kali, 3 kali. 3 kali yang penting 3 kali haid, ya. Itu yang kita pilih. Wallahu a'lam. Oke. Okay? Kemudian potongan ayat berikutnya. Wala yahillu, tidak halal, tidak boleh lahunna, atas siapa? Atas mereka perempuan. Untuk istri-istri yang ditalak satu atau dua ini, tidak boleh an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak boleh mereka menyembunyikan, ya, apa yang telah Allah ciptakan di rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, ya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Nah di sini wanita yang ditalak itu tidak boleh merahasiakan haid yang dialaminya, kata dan tafsir misalnya dengan mengatakan saya tidak haid kecuali satu atau dua haid saja. Padahal sebenarnya ia sudah sampai 3 kali tuh haid. Maksudnya 3 kali durasi. Paham maksudnya? Hah? Paham gak maksudnya? Kadang kan perempuan itu gak sampai full, maksudnya dia agak acakan dulu sedikit gitu loh. Maksudnya masa haidnya itu predictable setiap bulan, cuman kadang-kadang di tengah bulan, kadang-kadang di awal bulan gitu loh. Ya. Dan dia tahu itu darah haid. Misal perempuan ini telah ditalak di masa sucinya, ya. Di masa sucinya dan belum dijima. Maksudnya udah dijima dulu-dulu tapi setelah haid mandi terus ditalak sama suaminya. Ini talak sunni, talak sunnah. Nah, kemudian itu kan nunggu masa haid kan. Contoh sekarang ini tanggal berapa? Anggap sekarang tanggal 4. 7 Rabi, 7 Jumadil Awal, ya. Tanggal 4 Februari aja yang familiar mungkin di benak kita nanti kesulitan kalau misalnya. 4 Februari ya. 3 Februari kemarin itu ditalak setelah dia mandi dari selesai dari haid. Ditalak. Maka kemudian nunggu haidnya kapan? Ternyata realita takdir Allah Ta'ala adalah dia haid pertama tanggal 29 misal. Selesai haidnya putus selesai tanggal 4. Sekarang apa bulan? 4 Maret selesai. Dari 4 Maret itu sampai terus ternyata tanggal 20 haid lagi. 20 haid 20 Maret. Haid lagi selama 3 hari sampai tanggal 23-an. Itu berarti udah berapa? Udah 2 kali qor, yaitu 2 kali haid. Nah, kemudian tanggal 10 April dia haid lagi selama 2 hari doang misalnya. Tapi dia yaktum, yaitu menutupi haid itu, enggak mengabarkan. Ternyata 2 hari doang kan 10-11. Maka tanggal 12 itu dia bukan sebagai istrinya suaminya lagi. Paham? Karena apa? Sudah lewat 3 kali quru, salah satu quru udah lewat. Tanggal 12 Maret dia resmi secara officially dia sudah bukan suaminya, dia sudah bukan istrinya mantan suaminya. Sehingga tidak boleh serumah, gitu loh. Dan suaminya ketika mau rujuk pun tidak boleh rujuk langsung ditegrep gitu, enggak boleh. Enggak pada saat itu. Nah, pada saat itu enggak boleh tegrep, kecuali nanti mau zina jadinya. Jadinya gimana cara kembalinya kepada istri itu? Dengan akad baru. Karena apa? Telah selesai masa iddahnya. Coba kalau misalnya waktu itu rujuknya di sebelum masa iddah selesai, enggak usah pakai akad-akatan lagi, enggak usah ada saksi, enggak usah ada ini, enggak usah gitu, enggak usah lagi. Karena caranya rujuk di masa iddah itu simple, ngomong aja, I miss you so much, ya. Yeah. Are you talking to me? No, I'm talking to the wall, you know? Ya, itu cukup beda. Ah, aduh, Fa. Mas kangen dong kamu, ya. Kok aku, kata istrinya, kok aku enggak merasakan hal yang sama. Walaupun kayak gitu, tetap itu jadinya rujuk. Istrinya walaupun tidak mau, enggak masalah. Karena hak di tangan suami. Atau dengan cara rujuk lainnya, perbuatan, ya. Jadi no talking, action only, ya, langsung, ya, boleh peluk, tegrep. Nah itu udah jadi rujuk itu. Selama maksud dari peluk dan tegrepnya itu adalah untuk kesana hubungan, ya. Adapun tegrep maksudnya pengen ngehajar itu beda lagi, ya. Oke. Kalau misalnya kasusnya tadi tanggal 12 Maret itu perempuan gak ngasih tahu suaminya kalau dia sudah selesai haid ketiga. Maka inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh istri ini. Suami mungkin gak bersalah karena gak tahu, gitu kan. Ngiranya ini masih dalam masa iddah. Ya, jadi istri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan harus memberitahu kemudian dan menyesali bertaubat. Kemudian akadnya diperbaharui lagi. Untuk kalau misalnya mau rujuk. Ini bahaya kayak gini. Kalau perempuan. Makanya di sini diberitakan oleh Allah tidak halal. So, di sini lafalnya khobar tapi jumlahnya lafalnya khobar tapi maknanya insya, yaitu larangan menutup-nutupi apa yang ada pada dirinya dari haidnya atau dari hamilnya. Ia juga tidak boleh mengatakan saya sudah haid 3 kali padahal tidak demikian. Wah, mempercepat. Mas, saya udah 3 kali selesai haid. Wah, cepat banget. Perasaan gak segini, kata masnya. Kok cepet banget sekarang? Giran udah talak aja lah. Cepet banget haidnya. Ya, dengan harapan agar tidak dirujuk oleh suaminya. Gak boleh. Pokoknya perempuan itu ketika ditalak. Bukan talak tilu ya. Ditalak pertama atau talak kedua. Itu perempuan udahlah pasrah aja tetap di rumah suaminya. Kecuali kalau suaminya sadis ya. Kalau tetap di rumahnya lebam mukanya. Nah ini baru. Boleh dia dipisah dan bilang ke hakim. Ya, boleh lapor ke orang tuanya kemudian biar ulil amri yang memisahkan gitu. Ya, tapi kalau misalnya cuma biasa doang maka dia tetap harus bersabar di dalam rumahnya itu sampai dia merasakan getirnya perceraian gitu kan. Ya. Ia juga tidak boleh menyembunyikan kehamilannya sehingga dengan demikian ketika ia menikah dengan orang lain anak itu dinisbatkan kepadanya padahal anak itu bukanlah anak orang tersebut. Paham? Di sini gini nih, misalnya seorang suami, siapa tadi? Pak Jatmiko. Ya, Pak Jatmiko misalnya ya talak istrinya, Marpuah. Saya talak kamu talak pertama. Dah kamu saya talak. Ya. Nah, kan nih, sekarang kan ada alat-alat ya berapa alat yang bisa mendeteksi kehamilan. Kemudian juga apa namanya? Bisa cek gitu kan. Istri ini tahu ini saya ini hamil nih ya bulan pertama kedua ketiga pokoknya hamil lah saya sedangkan suami tidak diberitahu kalau misalnya dia sedang hamil ya Maka dia mengaku aja. Biasanya kalau perempuan hamil gak haid ya. Dia mengaku udah haid satu, di bulan kedua udah haid dua, dan mengklaim di bulan ketiga udah haid ketiga. Gak dirujuk. Terus gimana? Gimana dong jadinya? Apakah batal atau selesai pernikahannya? Statusnya pada secara syar'i statusnya adalah masih sebagai istri. Kenapa? Karena iddahnya wanita hamil itu sampai melahirkan atau keguguran. Ya. Iddahnya wanita hamil adalah melahirkan atau keguguran. Jadi kalau udah keguguran, iddah selesai. Boleh nikah sama pria lain. Kecuali kalau misalnya sang suami itu mau kembali lagi, tapi harus dengan akad baru gitu. Jadi kalau misal selesai hamil, melahirkan selesai, maka selesai itu udah selesai. Kepada orang lain bisa tuh nikah. Kalau suami mantan suami mau nikahin lagi selama masih talak pertama atau kedua, maka harus dengan akad baru lagi, tapi talaknya dihitung yang sebelumnya. Begitu juga dengan keguguran. Ya, begitu juga dengan keguguran. Kalau dia bohong, tidak mengaku, tidak ngomong kalau misalnya ada rahim, ada bayi di dalam rahimnya, kenapa enggak boleh? Karena nanti kalau enggak dirujuk ya secara tertulis itu kan talak. Maksudnya secara tertulis di pemerintahan di ini. Talak ya, cerai. Dan kemudian kalau nikah sama orang lain, ini akan ada dua kerusakan besar. Pertama, nisbatan anak ini ke siapa? Yang kedua, suami akan dituduh berzina dengan perempuan ini sebelum menikah, ya enggak? Otomatis pernikahan, baru 3 bulan udah melahirkan anak. Atau 5 bulan, baru 5 bulan udah melahirkan anak. Ini kan melahirkan anak kan batas minimal atau maksimal? Minimal. Enggak, ya normal segitu. Kan 6 bulan ya. Paling cepat 6 bulan. Dan itu udah disebut prematur gitu kan. Nah, ini kok baru 5 bulan nikah. Ya, kemudian kok udah punya anak antum? Ini anaknya siapa? Nah, suaminya bingung. Saya kan enggak ngapa-ngapain kamu sebelum nikah. Istri juga sok-sok bingung. Saya juga enggak ngapa-ngapain sebelum saya nikah sama kamu. Lah, terus gimana dong? Nah, ini akhirnya barulah ketahuan di sini ternyata apa? Ternyata ini anak adalah anak suaminya yang lama itu pun bersalah enggak? Enggak bersalah, lu enggak tahu apa-apa kok. Terus siapa yang bersalah? Ana. Enggak, Ana enggak tahu apa-apa. Yang bersalah adalah istrinya itu. Lah terus gimana dong kalau udah kayak gitu kasusnya? Ana belum tahu. Gimana jawabnya enggak tahu. Allah Allah. Mudah-mudahan enggak ada kayak gitu kasus, tapi bisa terjadi ya. Oke. Okay. Kemudian kalau misalnya di faedah berikutnya, hurmatu kitmanil mutallaqati haidan am au hamla khalaqahullahu ta'ala fi rahimiha wa li ayyi ghardin kana. Seorang wanita yang ditalak haram hukumnya menyembunyikan haid atau menyembunyikan adanya kehamilan yang telah diciptakan oleh Allah di dalam rahimnya dengan maksud apapun. Kadang maksudnya itu baik. Ya, misalnya perempuan ini, saya enggak mau pokoknya ini anak dinisbatkan kepada suami lama saya. Maka saya sembunyikan ini kehamilan ya, dan saya berbohong soal haid. Dalam waktu 2 bulan saya sudah mengklaim sudah selesai 3 haid. Nah, berarti kan selama 2 bulan ternyata belum rujuk itu suami, alhamdulillah. Saya boleh nikah sama siapa aja. Mendingan sama fulan itu bagusan. Ya, ketika nanti saya nikah sama dia, nanti lahir. Padahal itu bukan anaknya dia. Seharusnya anak itu pas ceprat keluar, itu binnya bin siapa? Bin suami pertama. Gitu. Bukan bin suami kedua. Ya, jadi gak boleh salah nasab ini. Masya Allah. Kalau udah salah nasab, wah repot ini. Entar pas keluar kan unyu-unyu. Semua kan pada wanita, itu kayak kamu, itu kayak aku ya. Itu kayak kamu, hidungnya kayak kamu. Ini kayak kamu, ini gitu ya. Padahal bayinya tuh biasa aja perasaan. Maksudnya enggak ngomong apa, aku kayak siapa, diem aja dia. Tapi semua mentasyabuhkan ini, mentasbihkan. Ya, pas udah gede enggak kayak siapa-siapa, malah kayak suami yang pertama. Kok kayak gini jadinya? Ya, kita rebutan kaya-kayaan, taunya ini mirip dengan suami pertama kamu. Kamu jangan-jangan waktu itu wah masalah, wah kamu nih, wah udahlah. Aku talak kamu, wah repot lagi, kan? Repot pokoknya. Kalau misalnya kita bohong kayak gini atau perempuan yang bohong kepada suaminya, repot lah pokoknya. Kayak kemudian wa bu'ulatuhunna, bu'ul di sini bukan buhul ya. Bu'ul di sini adalah jamak dari ba'al. Ba'al itu adalah bojo lanang, suami ya. Suami-suami mereka, yaitu suami-suami perempuan-perempuan yang telah ditalak ini, ahakku lebih berhak biraddihinna, ya, untuk merujuk kepada mereka fi dzalika, lihat fi dzalika, dzalika di sini itu, ya kan, artinya itu. Tapi apa maksud itu di sini? Maksud itu di sini adalah masa salah satu quru ini, yaitu masa iddah. Jadi fi dzalika waqtil iddah, di waktu iddah tersebut ya. Suami-suaminya itu lebih berhak untuk merujuk, lebih berhak. In aradu islaha, jika mereka menginginkan mereka di sini siapa? Suami, lihat in aradu. Ini dimaksudkan suami ya, karena kembali ke bu'ul ya. Nah, jika suami itu menghendaki islah, nah ini dengan lafal in aradu islaha, kan suami yang memegang palu hakimnya gitu. Ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah rujuk tidak dipersyaratkan ridho istri. Kalau istri tidak ridho, ya bodo amat, suami tetap jalan. Gak bisa saya mau rujuk sama kamu. Enggak mas, aku udah gak betah sama kamu. Tapi aku betah sama kamu, kata suaminya. Lalu luluh hatinya tuh. Baru dikitin luluh, besok dizolimin lagi, ya kan? Ya, tapi bagaimanapun gak ada hak istri untuk menolak. Kalau udah rujuk, menolak. Kecuali kalau istrinya merasa bahwa saya dengan rujuknya ini tidak akan bisa kehidupan ini terus. Atau maksudnya rumah tangga kan tetap hancur. Suami ini gak sholat, suami ini gak ngapa-ngapain. Nafkahin enggak. Maka dalam kondisi ini boleh bagi seorang istri meminta cerai, yaitu apa namanya? Khula' atau khulu' kalau bahasa kita. Khulu' itu gugat cerai, meminta cerai. Ya, boleh. Ketika suaminya bilang, "Saya rujuk sama kamu," itu sah rujuknya. Tapi istrinya menganggap ini kalau rujuk ya jadi normal istri, suami istri lagi. Saya tahu ini suami saya enggak sholat. Ya, suami saya begini-begini, malingan dan seterusnya misalnya. Ya udah, saya gugat cerai, Mas. Maka dibolehkan untuk menggugat cerai, yaitu khulu'. Ya, nanti akan ada pembahasannya suatu ketika, tapi nanti ada definisinya di sana nanti. Oke, kemudian dalam faedahnya disebutkan dalam faedah halaman ketiga. Ahaqiyatu zawji birraj'ati min mutallaqatihi idza lam tanqadi iddatuha. Artinya haqiyah, kelebih berhakan suami. Seorang suami itu lebih berhak untuk merujuk istrinya yang ditalaknya. Dan tidak ada orang lain yang punya hak untuk nikah sama dia, karena statusnya masih sebagai istrinya. Gak boleh diganggu. Ya, gak boleh dibidik mungkin ya, kutunggu jandamu gitu. Tapi gak boleh diapapain. Ya, dan gak boleh dihasut. Kamu jangan mau dirujuk. Ya, dan seterusnya. Karena ini masih punya dia gitu. Nah, jadi seorang suami lebih berhak untuk merujuk istrinya yang ditalaknya, tapi jika belum habis masa iddahnya. Kalau masa iddah sudah habis, ya maka sama haknya dalam artian yang lain boleh, dia pun boleh juga mengajukan lamaran baru lagi atau mengajukan keinginannya, boleh. Tetapi dengan syarat harus ada akad baru, dan adanya akad baru pun dengan persetujuan siapa? Ya akhwatnya itu, mantan istrinya itu. Kalau istrinya enggak setuju, enggak ridho, ya enggak boleh suami maksa atau mantan suami maksa. Gitu ya. Nah, hatta qabla raji'ati zaujah. Bidalil, bahkan dikatakan ia tetap menjadi istrinya. Bidalil dengan dalil annaha law matat yarithuha zaujuha wa law mata tarithuhu. Jazakallahu khair. Dengan dalil kalau misalnya dia meninggal, yaitu perempuan yang meninggal, istrinya kalau meninggal di masa iddah, ya, yarithuha zaujuha, maka laki-laki berhak mendapatkan warisan. Walau mata, kalau suaminya yang meninggal di masa iddah istrinya, maka tarithuhu, ya, istrinya pun berhak mendapatkan warisan. Iya, karena masih bersatu sebagai suami istri. Wa annahu la yahillu, bahwasanya tidak halal an tukhtaba, ya, au tatazawwaja, tidak halal untuk dikhitbah, dilamar, ya, atau tutazawwaj atau tatazawwaj atau dinikahi, menikah, madamat fi iddatiha, selama ia di dalam masa iddah. Ikhwan, paham enggak antum nih? Beneran loh, jangan ngangguk doang. Bener, paham? Ya, akhwat paham gak rata-rata? Insyaallah, insyaallah, alhamdulillah. Baik, kemudian yang keempat. Kok keempat? Walahunna, kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Masing-masing mempunyai kewajiban, ya, baik kewajiban syar'i ataupun kewajiban yang dibentuk oleh urf setempat, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kalau misalnya di urf kita itu wanita itu harus nyuci sendiri dan menyucikan pakaian suaminya, maka itu kewajiban. Dan kalau suamilah yang mencuci pakaian sendiri itu tabu, maka kewajiban istri. Ya, padahal ini hal yang sebenarnya mubah, ya. Boleh suami, boleh istri, tapi ketika uruf, ya, dan tradisi, yaitu benar-benar mengharuskan perempuanlah yang ngurusin ini. Dan kalau suami yang ngurusin ini, maka aib. Atau sebaliknya, perempuan, ya, di urufnya sekitar ini, laki-laki, ya, harus kerja, ya, atau kerja keluar. Itu uruf. Maksudnya nyari nafkah kerja keluar. Perempuan harus gak kalau di tradisi kita? Enggak kan? Enggak, oke. Okay. Istri maksudnya, ya. Enggak harus. Nah, terus apakah diwajibkan atas istri mencari nafkah? Tidak diwajibkan. Ya. Bagaimana kalau misalnya suaminya sedikit penghasilannya? Apakah istri diwajibkan untuk mencari nafkah? Tidak juga. Bagaimana kalau suaminya tidak mau mencari nafkah? Apakah istri diwajibkan untuk mencari nafkah? Tidak juga. Kalaupun iya, itu pun karena terpaksa darurat. Dan yang lebih baik adalah menggugat cerai kalau memang udah tidak bisa dinasehati suaminya itu. Karena gak bisa. Ananya inilah, apa, perempuan ini gak bisa hidup sama ikhwan ini, sama siapa? Suaminya ini. Kecuali kalau perempuan tersebut memandang cerainya dia dengan ikhwan, dengan suaminya itu, mafsadatnya lebih besar. Kadang-kadang berpikir seperti itu, dan memang perpikiran seperti itu hak, benar gitu. Kenapa? Begini, kalau misalnya nih, ya, perempuan ini cerai dari suaminya yang zalim ini, akan sendirian. Dan kesendirian perempuan itu setelah punya nikah sebelumnya itu lebih sakit dibandingkan sendiri belum menikah. Ya. Iya. Walaupun mantan suami ini emang enggak benar lah, aduh. Mantan suaminya itu lah orangnya lah. Enggak jelas lah, aduh. Tapi yang penting punya laki, ya itu. Ya kan? Yang penting punya laki, enggak apa-apalah kayak gini nyakitin hati, tapi yang penting masih punya laki. Itu perempuan kayak gitu karena mereka butuh sandaran walaupun sandarannya itu nyebelin gitu loh. Ya, walaupun sandarannya ternyata banyak durinya, tapi pengen bersandar karena cepet capeknya ngurusin anak, pikiran ya mudah emosi, mudah bergelombang dan seterusnya. Begitu. Makanya sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya, makanya Islam mengharamkan perempuan meminta cerai tanpa sebab yang syar'i, bukan karena masalah agama. Ya, kalaupun masalah bukan agama, masalah yang memang tetap kembali ke agama juga. Misal suaminya ini buruk rupa, naudzubillah gitu kan. Ngelihat itu udah kayak apa, ondel-ondel gitu kan. Ngelihat udah enggak betah. Nah, kalau ngelihat nih udah enggak betah kayak gini karena penampakannya kayak gitu kan. Kemudian itu berefek kepada hubungan intim. Nah, kan ini kan berarti kan haknya kurang tertunaikan. Maka boleh di sini menggugat cerai. Karena ujung-ujungnya apa? Tidak tergak keluarga ini dengan agama. Iya, kayak gitu. Adapun kalau misalnya minta cerai karena masalah-masalah, ya, kayak apa sih contohnya? Ya, istrinya pengen kerja, suaminya gak mau, gak boleh kerja. Ya. Terus istrinya, udah ceraikan aku aja kalau gitu. Nah, ini bahlul ini berarti. Bahlul, beneran bahlul. Tapi ada yang kayak gitu. Ya Allah. Istrinya enggak mau pakai jilbab lebar, suaminya pengen. Ya udah ceraikan aku aja. Ya udah alhamdulillah banyak yang nunggu gitu kan. Senang suaminya. Lihat nanti setelah diceraikan, lihat sakit hatinya kayak gimana tuh perempuan. Kalau laki sekarang malah lebih mudah malah mendapatkan perempuan dibandingkan sebaliknya. Makanya kata Nabi SAW di dekat hari kiamat nanti, satu laki-laki bisa menghandle 50 perempuan. Ini banyak makna. Dan diantara maknanya adalah kuantitas perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Itu satu. Ketika kuantitas perempuan jauh lebih banyak, maka ini fitnahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan solusinya ya gak ada apa-apa lagi selain ta'addud. Iya, dan itu dibatas 4. Karena kalau lebih dari itu, gak bisa ngehandle. Kita bukan Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Iya, nanti makin lama lihat orang-orang yang sekarang menentang poligami, baik karena masalah baper atau karena terkena fitnah orientalis atau karena ikutan barat, mereka nanti akan nyahok sendiri, ngelihat sendiri bahwasanya itu adalah solusi besar buat kedepannya. Sekarang aja masih berkuasa orang-orang sekuler. Ya, pemikiran kita ini masih kurang religius negara ini. Gitu ya. Sampai mana? Kenapa sampai situ, Ikhwan? Kita ngomong apa tadi? Ah, suap cerai? Hak-hak. Istri tidak punya hak untuk meminta cerai kecuali uzur kecuali masalah syar'iyah atau ujung-ujungnya sesuatu yang syar'i. Taib. Ya masing-masing punya hak lah. Istri dan suami masing-masing punya hak. Ya, hak hubungan intim, hak malam, hak dan seterusnya ya. Kemudian di sini dikatakan dalam faedahnya, itsbatu huquqi kullim minaz zaujaini ala sahibihi, penetapan hak-hak bagi masing-masing suami istri atas pasangannya. Ya. Adapun masalah hak-hak ini, satu kajian tematik ini cukup nih. Jadi enggak kita bahas sekarang. Kemudian ke berikutnya, kalau kita lihat di ayat wallahu azizun hakim walirrijali alaihinna darajah, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, antum tahu nama Allah Al-Qayyum? Al-Qayyum itu artinya adalah yang maha mengatur, mengurusi benar-benar. Ya. Jadi Qayyum itu benar-benar Allah Ta'ala mengurusi semuanya. Bayangkan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n, ya kan? Yaitu semua yang siapapun di langit dan di bumi itu memohon kepada, minta semua sama Allah Ta'ala. Setiap hari Allah itu ada perkaranya, urusannya untuk semua makhluknya tuh di, masya Allah. Pernah anda berpikir, dan mungkin antum juga pernah berpikir, andai misalnya antum punya anak ya satu aja, kadang antum berpikir gimana nanti pendidikannya, sekarang sekolah mahal, ya yang mahal pun belum tentu benar, gitu kan? Yang murah, ya jangan ditanya ya. Tapi ada yang murah, yang gratis, insya Allah bagus, yang trend weekend, ya, insya Allah bagus ya. Tapi bukan sekolah. Ah, itu kita mikirin. Padahal baru satu anak, ya. Kalau orang-orang zaman dulu tuh, ya, ya mak-mak kita, nenek moyang kita, 10 anak, ya. Masya Allah. Anak sekeluarga 8 anak, ya. Padahal, masya Allah, dulunya bukan apa-apa kita gitu. Tapi alhamdulillah, hidup, alhamdulillah masih bernapas sampai sekarang. Walaupun napasnya kayak gini ya, tapi masih bernapas, alhamdulillah. Nah, ada yang anaknya belasan, dan satu istri doang anaknya belasan. Kalau dia lebih dari satu istrinya udah gak tahu, itu udah jadi stadion penuh mungkin ya. Masya Allah. Tapi kenapa kok orang-orang zaman dulu itu tetap eksis anak-anaknya? Ya. Padahal mereka hanya petani gitu. Masya Allah. Karena apa? Kita mungkin beralasan, oh zaman dulu beda sama zaman sekarang. Ya jelas beda. Orang zaman dulu tawakalnya lebih besar. Sekarang lebih bersifat duniawi dan cepat takut. Cepat khawatir sekarang itu orang-orang. Memang mengkhawatirkan dunia ini. Benar, semakin dekat zaman kiamat, semakin mengkhawatirkan. Tapi bukankah Rasulullah SAW kan sudah wanti-wanti di zaman fitnah, badiru bil a'mal. Yaitu, persegeralah ke amalan-amalan. Karena amalan-amalan soleh itu bisa menghapus pikiran-pikiran dan prediksi negatif tentang masa depan kita. Ya, orang kalau terkungkung di berita di zaman-zaman fitnah, itu dia bakal lihat-lihat orang-orang salafiyin sekarang banyak yang terjebak di masalah berita, ngomongin politik, padahal mereka apa yang mereka tahu tentang itu? Enggak tahu apa-apa. Ya, keikut akhirnya. Itu kenapa? Karena berkurang amalan itu. Seandainya seseorang amal minimal zikirlah, zikir, hati tenang, lebih tenang kan? Atau amal apa? Ngajar, bikin apa? Berkarya, ya dagang atau apalah gitu loh. Yang penting ya itu tahu tentang hal-hal fitnah zaman sekarang, tetapi tetap ada fokus untuk kebaikan, untuk akhirat kita. Itu ketakutan-ketakutan itu akan terkikis, insya Allah. Ya, jadi enggak ngomong isi itu, nakut-nakutin orang terus. Kenapa? Karena duduk depan laptop doang, makanya kayak gitu. Seandainya kalau kita itu enggak duduk depan laptop doang, berkarya, muamalah sama manusia gitu kan. Sering ngomong sama orang, ya kita cari tahu, cari pekerjaan, cari ini, cari kreasi dan seterusnya. Insya Allah itu obsesinya beda, insya Allah. Akhirat orientasinya insya Allah. Gitu ikhwan. Nah, sampai mana kita? Tolong ingetin anda. Laki-laki? Kayaknya ada yang munkoti, ada yang terputus ya. Ngurus anak. Taib ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi lafal nama Allah Al-Qayyum ya kan. Qawwamun ini berarti qaim, yaitu tegak berdiri dan dia yang ngurusin gitu loh. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Istri dan anak ini adalah tanggung jawab kita ikhwan atau laki-laki ini. Tanggung jawab ya. Dosanya istri yang sengaja lewat di rumah dengan sepengetahuan kita itu nanti balik ke kita karena kita diemin. Tapi dosa kita belum tentu kepada istri gitu loh. Belum tentu istri itu menanggung dosa kita. Kenapa? Karena kita ulil amrinya keluarga gitu. Ya, ulil amrinya keluarga. Maka harus benar-benar nih ya mutqin dalam urusan rumah tangga ini ya. Tentang fikihnya, tentang manajemen rumah tangganya dan seterusnya. Tapi tentu banyak kekurangan kita ini, masya Allah. Ya, jadi laki-laki punya kemampuan yang lebih dibanding perempuan, yang mana kemampuan tersebut berhak menyandang sebagai rajanya keluarga. Iya. Karena kalau misalnya sebaliknya, perempuanlah yang menjadi rajanya, wah ini jadi susi laki-lakinya misalnya, sieun sama istri, ini gak sehat. Gak sehat. Ya. Ekonomi diatur dalam artian bukan diatur oleh istri. Maksudnya diatur di sini bukan istri yang memanage kemudian silakan kosong mau ambil, bukan itu. Maksudnya semua penghasilan suami harus direbut sama istri. Dan kalau misalnya suami yang mau ngambil duit, minta izin dulu sama istri dan belum tentu dibolehin. Ini haram, enggak boleh seperti ini. Karena apa? Itu bukan haknya istri untuk mengatur semacam itu. Ya, begitu. Jadi istri ini harus menjaga harta suaminya. Termasuk harta suami, apa yang dinafkahkan itu juga harta suami. Ada yang dinafkahkan, ada yang untuk pribadi, gitu kan? Nafkah di sini maksudnya adalah untuk makan, tempat tinggal, listrik. Adapun untuk pribadi boleh dikasih, misalnya istri minta berapa? 1 juta per bulan. Jatahin 1 juta per bulan. Untuk pribadi kamu aja, itu hak dia. Mau dia sedekahin 1 juta semuanya fadl. Tapi kalau untuk nafkah, jangan. Jangan, ya. Nafkah maksudnya nafkah dalam artian untuk makan, listrik, jangan, kecuali kalau suaminya pelit. Ada suami pelit tuh, Masya Allah. Suaminya pelitnya Masya Allah, itu ada tuh. Anak pernah kemarin itu, ada saudara ya juga. Suaminya Masya Allah pelit, ya. Istrinya kesian, ya. Suaminya kerja begini-begini pelit, ya, enggak ngasih banyak. Dan ngasihnya pun untuk hanya sekedar listrik, untuk makan kurang. Padahal makan tanpa listrik jadi. Listrik tanpa makan, kita pakai tuh listrik buat ini aja, mati dah. Ya. Nah, tapi ini bayar listrik nih. Makan kurang, wah makan. Padahal ini lebih penting makan ini, ya. Nah, akhirnya apa? Dan ini terjadi bukan hanya pada beliau-beliau ini, banyak sebenarnya. Karena suami-suaminya ini bermasalah. Iya, kemudian istrinya akhirnya dengan, ya namanya perempuan bisa memanage ya, kalau uang biasanya bisa memanage ya. Kemudian yang buat listrik ini ya buat makan juga. Ya. Akhirnya kan kurang. Nombok, akhirnya apa namanya? Belum bayar listrik bulan ini. Bulan depan kayak gitu lagi. Akhirnya diancam oleh pihak ya perusahaan listrik itu, diputus. Suaminya nggak tahu apa-apa, nggak dikabarin lah. Kalau dikabarin udah naik pitam, ya kan? Nggak dikabarin. Nah akhirnya apa? Istri pun cari gimana caranya ya? Bingung. Tetangga nggak ada yang mau, nggak bakal ada yang mau minjemin. Kenapa? Karena tetangga tuh tahu dia juga pelit gitu kan? Dan udah. Dan sekarang banyak tetangga yang egois. Nggak, bodoh amat lah, lu mau mati juga sana lah, gitu kan? Nah akhirnya ke rumah orang yang ya dianggap dermawan lah. Baru di situ minjem duit. Ya habis minjem, ya Allah alam sampai kapan bayarnya, mungkin di akhirat bayarnya gitu kan. Enggak dibayar-bayar ya, nombok. Suaminya enggak tahu kalau misalnya keluarga ini punya utang. Sebab pertamanya kepelitan suami dan ketidakmengertian suami akan anggaran rumah tangga. Ya, mentang-mentang laki-laki ini kerjanya di luar, ya kan. Kemudian udah saya pokoknya kerja saya enggak mau tahu lah mau berapa, pokoknya yang saya kasih itu harus habis. Ini enggak bisa kayak gitu, ikhwan. Ini kan zaman sekarang enggak bisa kayak gitu. Ya. Bisa-bisa malah kita menzalimi keluarga kita sendiri loh. Ya beneran. Menzalimi istri kita sendiri, hak-haknya enggak ditunaikan gitu kan. Harus ngerti kira-kira anggarannya berapa, normalnya ya. Ya kalau misalnya kurang ya minta sama Allah lah. Nanti juga Allah kasih jalan keluar gitu. Bukan malah kita ini keras mentang-mentang laki-laki, keras kepala. Pokoknya saya kerjanya gini doang, kamu tuh mentang-mentang di rumah ya. Gak ngerti ya, saya capek kerja Senin sampai Jumat gini. Ya masih merasa kurang. Gak bersyukur kamu. Kadang-kadang bukan karena gak bersyukurnya perempuan kadang-kadang. Kadang-kadang emang kitanya nih laki-laki yang emang selama bujang itu ya kerjanya apa nggak ngerti masalah ginian listrik itu nggak ngerti ya masalah listrik bayar kan bayar pakai token rata-rata nggak ngerti ini token ini zalim banget sih baru kayaknya baru kemarin ya baru berapa hari lalu udah habis aja kamu pakai AC ya kamu ya padahal nggak ada AC kamu pakai kipas angin ya kamu ngapain karaokean di rumah sering-sering ya wow pokoknya selama saya kerja kamu ngapain kok bisa cepat-cepat kayak nah ini suami kayak gini Masya Allah kasihan istrinya tuh mau minta cerai udah punya anak. Ya, ya bingung. Kalaupun cerai, belum tentu ada yang mau sama dia lagi. Kan mikir itu, ya Allah, kenapa kok semua itu serba salah? Tapi insya Allah kalau misalnya sabar, sholatnya benar, zakat sedekahnya benar, taat tetap sama suami walaupun zalim, dia bisa masuk surga dari pintu yang dia suka. Masya Allah. Itu perempuan di situ ujiannya. Makanya yang bernasib seperti ini pun dari akhwat misalnya atau siapapun yang mendengarnya. Dari akhwat bernasib seperti ini punya suami yang qadarallahu ma syafa'a statusnya, maka ingat janji Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tetap taat selama suami tersebut masih menjaga agamanya. Kalau sampai enggak salat, wah ini naudzubillah ya. Mudah-mudahan masih salat. Oke gitu. Kemudian taqriru siyadati ar-rajuli 'ala al-mar'ati lima wahabahu Allahu min mizati ar-rajuliyah al-mafqudah fil mar'ah. Penetapan kepemimpinan seorang laki-laki terhadap wanita karena Allah telah memberikan kepadanya berbagai keistimewaan rujulah, keistimewaan kepriaan, ya. Keistimewaan maskulin, kepriaan itu ada. Ada, ya. Yang tidak ditemukan pada wanita. Kalau ditemukan pada wanita, waduh ini sangar ini wanita, ya kan? Ya. Tapi kan memang enggak semua laki-laki itu memang kelakiannya sempurna, enggak semua. Maksudnya bukan berlakuan kayak gini-gini, bukan, enggak, maksudnya enggak berani ngadepin orang gitu. Kadang yang istri yang berani. Yang suami enggak berani. Kalau saya dulu, ana dulu dagang pepes. Ana dulu dagang pepes di pasar, ya, di pasar kaget, ya, pasar rakyat lah, pasar tradisional. Dagang, ada suami istri. Istrinya ya normal, ya. Kemudian ya, dua-duanya normal, makanya suami istri kan. Kok enggak normal ya gay gitu. Ya. Nah, ini suaminya ini pakai kaos gombrong gitu. Udah tua, suami istri udah tua, gombrong kayak anak hip hop gitu kan. Padahal udah tua tapi enggak bermaksud gaul. Itu jajan pepes mereka berdua di lapak ana, ya. Kemudian nanya, "Kamu mau apa?" gitu. Suaminya gitu. Kayaknya kecil gitu. Itu mau ini. Ini mau ini enggak yang ikan ini? Yang itu. Yang itu. Beli yang satu ya. Iya. Gitu. Ini kok suami kok ini bukan rujulah lagi gitu loh. Kok kayak gini ya? Ya, kok kayak gini gitu kan. Nah, ini rujulah yang mafkudah dari rajul gitu kan. Laki-laki itu harusnya ya, berapa pepesnya? 20.000. Dah. Nah, selesai perkara. Beda sama perempuan yang kelakiannya itu hilang, yaitu berapa pesen 20.000. Mahal banget sih. 10.000 lah. Aku mau saya beli di sono 15.000 boleh. Masa di sini 20.000? Gimana 10.000 aja lah ya. Sambil nyolek-nyolek udah 10.000 aja lah. Ini rujulahnya hilang nih. Makanya kalau misalnya laki-laki tukang nawar ya bilang, "Antum nih ikhwan atau akhwat sih?" gitu kan. Ya. Sebel itu kalau laki kok nawar. Ya, makanya kalau di mana-mana ada change yang recehan-recehan gitu kan, kita kan bodo amat ya. Ya laki-laki enggak perhitungan. Enggak perhitungan. Untuk ini ya sedekah ya untuk apa namanya? Fakir miskin. Ay, sudah ambil. Ya. Beli ini enggak banyak nawar, repot ah nawar ngapain sih? Bayi perempuan udah murah ditawar. Ya, masyaallah. Udah murah ditawar, enggak ngerti perasaan pedagang gitu kan? Masya Allah. Tapi ada keuntungannya ya. Jadi kita irit. Ya, Masya Allah, ini bagus tuh ya. Jadi memang gak bisa dipisahin ini laki sama perempuan ya. Kita kayak gini, apa adanya bayar. Istri kita, maksudnya perempuan itu tukang nawar ya. Jadi alhamdulillah, ada untungnya. Ada untungnya. Jadi memang itulah. Laki-laki gak bisa mutlak perempuan tuh jelek gitu. Enggak. Perempuan juga gak bisa mutlak laki-laki tuh jelek, egois. Egoisnya laki-laki itu ada faedahnya benar untuk perempuan. Benar? Ada faedahnya. Insya Allah. Tapi anda gak tahu apa faedahnya. Cuma ada faedahnya insya Allah. Karena gini-gini. Egois itu kan berarti dia kan gak goyah perasaannya. Seandainya laki-laki itu ya secepat goyah perasaannya, akan cepat ditalak itu nanti. Ya. Kemudian keputusan itu pelin-pelan. Kamu kesana ya. Jangan deh, jangan. Aduh, kesana aja deh. Kayaknya gak bagus deh. Enggak. Kesana aja bagus. Itu kan kalau misalnya perempuan mendapatkan suami kayak gini. Ya Allah ini apaan kayak gini presiden kok kayak gini gitu kan. Akan apa? Merendahkan nanti jadinya. Oke gitu ya. Kemudian Allahu Azizun Hakim. Dan Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita mau istirahat dulu apa mempelajari definisi? Gimana ikhwan? Antum udah capek? Istirahat dulu atau mau definisi mempelajari ta'rifat ini? Ta'rifat dulu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan tolong di kertas. Yang ikhwan tolong pertanyaan dengan nama. Dengan nama supaya nanti ana bagiin DVD-nya ya, ana langsung tunjuk orangnya. Kayak enggak kayak kemarin-kemarin terus kayak gitu berlanjut. Ada yang nanya udah ana kasih DVD-nya disia-siain. Ada yang belum apa enggak diambil. Pokoknya langsung nanti kita kasih. Untuk ikhwan, kalau untuk akhwat nanti kita balikin kertas pertanyaannya. Ya, ini ada satu DVD insyaallah kompilasi kajiannya seorang ustaz, ya. Ah, talak. Jadi ada empat istilah di sini yang anda pengin antum tu hafal minimal Indonesianya lah. Atau minimal faham lah ya, minimal faham ya. Kalau enggak bisa ngafalin semuanya. At-talaq. Talak itu apa? Bacanya halu qaidin nikahi au ba'dihi. Talak itu adalah, talak itu adalah halu qaidin nikahi au ba'dihi. Apa itu artinya? Hal di sini artinya apa? Penghalalan bukan? Bukan, kalau penghalalan hil. Ini hal, ini apa? Pelepasan ikatan. Pelepasan ikatan nikah. Ya, pelepasan nikah, pelepasan ikatan pernikahan. Ya. Atau sebagian hu di sini kembali mana? Kembali ke qaid. Kembali ke qaid. Apa faham enggak maksudnya? Melepaskan ikatan pernikahan atau sebagian ikatan pernikahan. Ini berarti ada dua kasus. Kasus pertama, kalau halu qaidin nikah semuanya, berarti itu talak bain, talak tiga, ya, begitu. Jadi kalau misalnya mentalak tiga itu antum sama dengan melucuti atau melepaskan ikatan pernikahan secara total, tidak nikah lagi sama dia. Kecuali kalau misalnya udah nikahi oleh pria lain kemudian diceraikan, kemudian masa iddah. Au ba'dihi. Atau sebagian dari ikatan pernikahan yaitu talak pertama atau talak kedua. Jadi ya, hilang kesempatan udah diambil tuh kan dua at-talaqu marratan, dua talak yang masih ada rujuknya, masih ada bolehnya rujuk. Talak pertama dan kedua. Pertama dan kedua ini halu ba'di qaidin nikah. Kalau talak ketiga itu berarti halu qaidin nikahi kulli. Gitu ya. Khalas paham? Kemudian ada yang namanya fasakh. Fasakh ini artinya pemisahan. Ya. Fasakh, infasakha, infasakha. Fasakh ini artinya pemisahan. Apa arti, apa definisinya di sini? Irtifa'u hukmil 'aqdi minal asli ka'allam yakun. Irtifa yaitu penghilangan, pengangkatan atau penghilangan, ya, hilangnya hukum akad. Hilangnya hukum akad, akad nikah maksudnya, dari asal ka'allam yakun, seolah-olah tidak pernah terjadi, itu namanya fasakh. Ya. Ana contohkan. Pernah ana jabarkan perempuan mempersyaratkan calon mempelai laki ini, nanti kalau saya nikah, kalau kita nikah, pokoknya syaratnya kamu tidak poligami. Waktu itu sah atau tidak? Syarat tersebut boleh enggak? Boleh. Boleh, perempuan semangat ngomongnya boleh. Ya. Kita yang enggak senang. Ya, sah. Yang lebih tepat adalah sah sesuai dengan mazhab Hanbali itu. Baik. Tapi mazhab Syafi'i enggak boleh, mazhab Syafi'i. Jadi udah janji tuh ya. Udah janji. Iya. Nanti ya. Saya janji. Swear, ya. Swear, yeah. I swear. Janji dan tidak diistisna, ya kan? Iya, insyaallah. Iya, insyaallah ya. Yang akhwatnya ini enggak tahu masalah istifna, ya kan? Wallahi, wallahi insyaallah ana enggak bakal poligami. Tapi dia dosa karena ada niatan pengen gitu kan. Cuma masalahnya kenapa dari awal ngomongin kayak gini? Jadi kan pengen lah. Jadi penasaran. Tapi ala kulihat. Nah, begitu kan istifna ya. Tapi tanpa istifna lah. Jadi dia udah janji. Ya, udah janji. Nah, maka kemudian selang berjalannya waktu 10 tahun, 5 tahun lah ya. Ya, itu 5 tahun pernikahan itu mulai itu. Terutama kalau laki-laki udah sampai 30 tahun ke atas. Itu udah mulai kepikiran. Apalagi 40. Waduh itu. Walaupun anda belum pernah ngerasain, tapi cerita demi cerita ya, telah banyak ya, dari pria-pria 40 tahun itu udah rejuvenal, yaitu apa namanya, permajaan ulang ya. Nah, ternyata di usia segitu pengen nikah lagi ya. Kemudian dia pun nikah. Berarti dia telah melanggar syarat. Bagi yang membolehkan syarat ini, maka kalau dia melanggar syarat seperti ini, maka disyariatkan fasakh. Fasakhnya ini fasakh antara dia dengan istri pertama atau istri dengan istri kedua? Istri pertama. Iya, istri kedua sah terus saja jalan. Disyariatkan fasakh. Tapi bukan talak, bukan. Beda talak sama fasakh. Fasakh ini tidak terhitung talak. Sehingga masih ada kesempatan talak lagi. Dua kali. Ya. Sampai tiga. Fasakh ini adalah pembubaran akad pernikahan. Dan untuk kembali campuran harus diakadkan lagi. Dengan sebab fasakh. Beda dengan talak. Ya. Begitu. Jadi ketika udah bubar ya udah harus pakai akad lagi gitu kan. Nah, beda dengan talak. Itu bedanya dengan talak. Yang memfasahkan siapa? Ya hakim. Hakim setempat, KUA, lapor sama KUA, dia melanggar syarat-syarat. Ya. Gitu ya. Tapi ini masalah bakal rumit ya. Jadi dia akad lagi nanti, kalau mau tetap bersama akad lagi gitu. Kalau enggak mau bersama, ya udah selesai sana, pergi dah. Gitu kan? Nah, itu bedanya. Dan itu disyaratkan fasakh. Makanya enggak usah pakai syarat-syarat seperti itu, repot. Beneran, untuk akhwat terutama yang belum nikah ya. Kalau bisa enggak usah ngomongin gitu sebelum nikah. Dan ikhwannya juga kalau bisa jangan ngomong gitu. Dek, ya Neng, ntar kalau abang udah nikah, pokoknya Neng, abang poligami, Neng jangan protes ya. Jangan ngomong gitu, sakit hati. Dan juga sebaliknya. Ya, dan juga sebaliknya. Ya, Mas, ada rencana mau poligami enggak nanti kalau kita nikah? Kok ngomong gitu, Neng? Saya curiga sama Mas, soalnya jenggotan. Ya. Orang jenggotan tuh biasanya tawakalnya tinggi. Makanya berani ngambil risiko. Bener, Neng, bener. Ya udah, saya syaratkan kalau kita nikah pokoknya enggak boleh nambah-nambah. Ya. Iya, saya janji, tapi saya enggak bakal nikahin kamu deh, enggak jadi. Enggak jadi akhirnya. Sadis ya. Pergi. Iya. Enggak usah pakai kayak gitu. Karena nanti di zaman nanti itu enggak seperti sekarang, kemungkinan besar fitnahnya lebih besar. Dan kesian suaminya, beneran. Ya. Enggak semudah itu loh nahan-nahan ya. Jadi kesian, biarin aja. Enggak usah ngomongin gitu. Baik mertuanya, ya calon mertuanya, enggak usah ngomong-ngomong. Nanti mau ini enggak, mau poligami enggak? Enggak usah diungkit. Kenapa? Itu nanti membekas di laki-laki itu membekas loh ya. Kalau antum nih, misalnya antum yang masih belum nikah. Ketika antum diomongin gitu, membekas di antum. Dan itu kan berefek nanti ke rumah tangga nantinya. Jadi beban, saya enggak boleh gini, saya enggak boleh gini, syaratnya gini. Jadi beban. Berarti let it flow aja, biarin. Ya. Juga perempuan jangan disyaratkan macam-macam oleh calon mertuanya, jangan. Apa contohnya? Contohnya apa? Harus kerja misalnya. Kamu harus kerja seperti suami kamu. Malah ini enggak boleh. Kenapa? Karena hak untuk menentukan boleh atau tidaknya kerja itu suami. Calon mertua itu atau baru calon padahal. Enggak ada hak. Ya, ini enggak bisa tuh. Ya. Itu apa itu mutong-tong? Ya, begitu. Baik. Ada kemudian al-khulu'. Khulu' ini adalah furqah. Furqah ini adalah perpisahan. Disebut furqah bukan disebut tolak. Karena perselisihan ulama apakah ini khulu' ini tolak atau fasikh gitu loh. Jadi furqah pemisahan, perpisahan. Tapi perpisahan tersebut dengan adanya iwad. Iwad yang maksud, iwad yang ditujukan li jihati zauj. Iwad itu apa? Iwad itu ganti. Siapa yang memberikannya? Istri kepada suami. Ya, jadi suami yang menerima ganti tersebut. Gantinya berupa apa? Bukan berupa istri lain, bukan. Harta, maksudnya gini, istri udah gak bisa lagi, I can stand with you. Yeah? I can stand living with you. Ya, yeah, dulu padahal pas lagi sebelum nikah tuh, I can't live without you. Ya, yeah? Sekarang, I can stand with you. Gak tahan sama kamu. Kok dulu, aku gak tahan tanpamu. Masya Allah. Yeah? Sekarang kelihatan. Yang mana yang tahan, yang mana yang gak tahan. Akhirnya gak tahan. Dah mas, aku minta cerai mas. Aku kembalikan semua hartaku kepada. Aku berikan sekian juta buat kamu, misalnya. Asal kamu kita pisah. Ini boleh. Kalau memang alasannya syar'i, ya. Nah, lafal khulu' ini nanti suamilah yang melafalkan. Saya berpisah dengan istri saya. Kemudian dicatat di hakim atau misalnya ya ada saksinya lah. Ya, supaya enggak ada fitnah gitu kan. Nah, mau lafalnya talak boleh, mau lafalnya khulu boleh, tetapi di sini ulama berselisih pendapat bagaimana status hukum syar'inya setelah terjadinya khulu, apakah statusnya tolak, talak atau statusnya fasakh. Ya. Yang lebih tepat wallahu alam adalah fasakh. Sehingga kalaupun mau lagi ya nikah lagi dan tidak terhitung talak. Walaupun suaminya bilang saya talak, tapi kan karena suami ini telah mendapatkan imbalan dari istrinya untuk berpisah, karena ada imbalan maka namanya khulu' bukan talak. Dan khulu' di sini kata para ulama yang lebih tepat adalah fasakh bukan talak. Itu bedanya talak dengan fasakh. Dengan khulu'. Okay, kemudian ada raj'ah yaitu rujuk, raddul mutallaqati yaitu mengambil balik, mengembalikan perempuan yang ditalak ala wajhin syar'iyyin dengan cara yang syar'i bi ghairi 'aqdin tanpa akad. Tanpa akad. Berarti kalau fasakh setelah itu bukan rujuk namanya, namanya nikah maning, gitu kan? Gitu paham? Yang tadi misalnya kalau khulu mas ceraikan aku, ini imbalannya. Kemudian okay, kita ke KUA. Pak KUA. Ya, kok Pak KUA sih? Ya Pak siapalah gitu kan. Saya talak istri saya dengan iwat. Yaitu dengan adanya imbalan sekian juta. Misalnya. Maka Pak Hakim ini hendaknya mencatat itu bukan sebagai talak resmi, melainkan sebagai fasakh. Yang kemudian kalaupun mau balikan, bukan rujuk namanya, bukan roja'ah namanya, tetapi namanya nikah dengan adanya akad. Adapun rujuk atau roja'ah itu terjadi di masa iddah setelah talak pertama atau kedua. Complicated? Rumit atau tidak? Semoga tidak rumit. Kita cukup dulu sampai situ insyaallah, istirahat selama 5 atau 10 menit, habis itu kita balik lagi untuk membahas 10 poin ini. ya. Yang mau tanya silakan dengan kertas, yang ikhwan tolong dengan nama. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Amma ba'd. Kita akan memulai kembali meneruskan ya unsur dirasat fikih talak dan rujuk. Sekarang yang pertama adalah definisi talak. Jadi tadi definisi talak itu adalah halu aqdi an-nikah au ba' halu qaidin nikah au ba'dihi, yaitu melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya, ya itu ya. Dan sudah tadi dijelaskan maksudnya kalau sebagian itu talak pertama atau talak kedua, kalau seluruhnya itu talak ketiga, ya. Baik yang sekaligus dengan lafal langsung tiga atau triple kalimat, ataupun memang yang ketiga, ataupun memang di sekolah khair yang ketiga, yaitu jadi kalau talak tiga itu insyaallah, talak tiga itu insyaallah nanti pada pekan depan insyaallah akan kita jabarkan. Ya, ya, Syekh. Oke, jadi definisi talak sudah paham. Ya, talak ya, sudah paham. Ya, kemudian ada lima hukum talak, yaitu sesuai dengan ahkam taklifi ya, hukum-hukum taklifi ya, dengan macam-macamnya hukum talak itu ya. Tetapi hukum asal talak adalah makruh, hukum umum asalnya ya, hukum umum asalnya adalah makruh, walaupun hadis tentang abghadul halal ilallah at-talaq itu dipermasalahkan memang. Cuma memang ya, talak itu sesuatu yang bukan hanya aib saja, tapi secara syariat juga ya disayangkan memang, walaupun dibolehkan ya, at-talaqu marratan, talak itu dua kali, dan syariat dibolehkannya talak ini adalah yang lebih baik tentu saja dibandingkan tidak boleh ya, walaupun makruh. Nah, karena kadang di balik perceraian itu ada hikmah yang besar untuk sebagian keluarga, dan ada pelajaran yang baik ya untuk banyak dari keluarga orang. Ya. Taib. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, talak boleh jadi ada yang haram, ada yang makruh, ada yang bahkan menjadi wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah, dan seterusnya. Ini ya, lima itu. Jadi lima hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu semua ada hukum talak. Tetapi asalnya adalah makruh. Ya. Jadi sifat-sifatnya ini untuk hukum-hukum lainnya kondisional. Ya, tergantung dari kondisinya. Nah, Anda melihat dari rumah isyok ya. Ada hukum talak dirinci sebagai berikut. Pertama, talak yang haram. Talak yang haram itu apa? Talak yang haram itu adalah nomor 4, talak bid'ah. Ya. Talak yang haram adalah talak bid'ah. Oke. Gimana talak bid'ah itu? Sekaligus kita jawab nomor 4 ya. Talak bid'ah itu ada 2 macam. Ada talak bid'ah dari segi di sini waktu, ada talak bid'ah dari segi kuantitas. Ya. Ada talak bid'ah dari segi waktu, ada talak bid'ah dari segi kuantitas. Kapankah talak bid'ah dari segi waktu, kapan? Ketika perempuan tersebut sedang haid, maka itu talak bid'ah. Oke? Jadi pas dia sedang haid ditalak. Nah, itu talak bid'ah. Itu waktu yang pertama. Oke? waktu talak bid'ah yang kedua ini haram, jadi enggak boleh kita mentalak istri kita di waktu dia haid. Yang kedua adalah ketika dia suci, bukan haid, tetapi telah kita jima'. Maksudnya jima' di sini wata'. Ingat wata'? Ah. Enggak enak kok kita sebutkan artinya. Ya. Paham enggak? Belum. Gini. Perempuan kan ada haid, ada suci ya. Nah, setelah dia haid, itu kemarin dia haid ya. Sehingga barulah ketika itu halal untuk dijima'. Oke. Nah, kalau sudah dijima', kalau sudah dijima', maksud sudah dijima' itu setelah masa haid selesai, sudah jima', maka ditalak kemudian. Misalnya sekarang tanggal 4 Februari. Ya, perempuan ini, istri ini tanggal 31 Januari itu selesai haidnya. Wudu. Mandi, kemudian normal life gitu kan ya, salat ya. Normal lah, baca Quran dengan megang Quran boleh dan seterusnya. Kemudian kita wato, kita jima malamnya tanggal malam 1 Februari misal. Oke. Pada tanggal 4 Februari ini kita talak. Ini talak bid'ah. Iya. Ini talak bid'ah haram. Gitu ya. Faham? Udah faham? Iya. Gak nyangka ya? Karena kita gak praktekin. Coba praktekin. Ya, bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, itu nomor 3. Hukum talak sebelum akad nikah. Ya. Ngapain? Nah, gitu, itu termasuk talak bid'ah. Jadi talak ternyata ada ketentuannya, peraturannya, enggak sembarangan waktu. Oke. Okay? Jadi kalau istrinya suci ya, sejak dia habis masa haid udah suci ya. Selama 10 hari ya. Udah kita jima beberapa kali. Kita talak. Ini bid'ah ini. Nah. Oke. Okay? Itu dari segi apa? Waktu. Dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas adalah, kuantitas apa nih maksudnya? Kuantitas lafal talaknya atau isyarat lafal yang menunjukkan talak. Kuantitas apapun selama lebih dari satu talak ya dalam satu momentum, maka itu talak bid'ah. Lebih lafalnya, maksudnya lebih isyarat atau lafal strike atau tegasnya lebih dari satu kali cerai, satu kali talak dalam satu momentum, maka ini talak yang bid'ah, haram. Seperti ngomong aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu berapa kali? 3. Atau aku ceraikan kamu 3 kali. Hah? Apa? Itu khilafiyah di antara ulama kok itu. Itu masalah khilafiyah itu. Konsekuensi dari 3 atau satunya itu masalah khilafiyah. Ya. Enggak, itu bukan itu dulu. Bentar. Ini talak bid'ah. Pokoknya kita tahu ini talak bid'ah. Kenapa bid'ah? Kenapa bid'ah? Atau bahkan saya talak kamu 2 kali. Dengan maksud 2 kali. Bukan dengan maksud mentakid. Ya, menegaskan. Maka ini bid'ah. Ya. Atau dengan lafal saya talak kamu 2 kali. Nah, ini kan jelas. Ini tegas dan ini bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena menyelisihi asal hukum talak bagaimana lafalnya. Enggak boleh di atas satu dalam satu momentum. Melainkan cukup saya ceraikan kamu, udah selesai. Namun saya ceraikan kamu 3 kali ini bid'ah. Tidak sesuai sunnah dan ini haram. Nah, karena ini bid'ah, ini kan disebut bid'ah ya istilahnya. Apakah talak ini sah berkonsekuensi iddah dan talak? Untuk talak 2 ya? Atau untuk talak 3 berkonsekuensi bain? Yaitu gak boleh benar-benar udah, gak ada rujuk. Atau tidak? ya, atau tidak berkonsekuensi, maksudnya apakah talak ini sah yang seperti ini dihitung talak atau tidak gitu. Hah? Khilafiyah di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan ya, ini antara Syekh Utsaimin mengikut pendapat kepada yang tidak sah. Tidak sah. Ya. Dianggap tidak. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Kenapa tidak sah? Karena bid'ah. Itu alasannya. Disebutnya bid'ah. Dan bid'ah itu tidak mardud, karena tidak ada contoh dalam Islam. Gitu kan? Faham di sini enggak? Fahim ta anta? Faham? Beneran faham. Jadi sebagian ulama mengatakan sah atau tidak? Tadi yang bilang. Sebagian ulama mengatakan tidak sah atau sah? Enggak sah. Kenapa? Karena bid'ah. Dan bid'ah itu tidak sah. Itu alasannya. Jumhur ulama mengatakan sah. Ya, dengan alasan ini ada talak bagaimanapun. Memang tidak contohnya, tapi bagaimanapun dalalatul alfaz, lafalnya jelas menunjukkan 3, 2 atau 1000 ya. Ya, lebih-lebih meninjau dari maslahat dan madarat supaya tidak pada main-main. Maka terjadi talak sesuai dengan lafalnya, kuantitasnya. Walaupun bid'ah. Dia dapat dosa bid'ahnya, tapi sah talaknya. Begitu ya. Itu talak yang haram baru satu. Itu udah menjawab nomor 4, udah alhamdulillah. Udah menjawab nomor 4. Ya. Kemudian hukum yang kedua, talak yang makruh. Yaitu talak yang tanpa sebab apa-apa yang darurat gitu. Makruh. Dan ini asal hukumnya memang, asal hukumnya tanpa sebab yang bisa merobohkan pernikahan kalau misalnya masih diteruskan. Ya. Padahal kalaupun ngelihat kekurangan istrinya ya, masihlah bisa ditolerir karena masih ada kebaikannya gitu kan. Dia malah mentalak. Ini makruh. Dan ini tetap disukai oleh syaitan. Ini talak yang makruh, yaitu talak yang tanpa sebab yang berkonsekuensi menghancurkan rumah tangga. Ya. Tanpa sebab religius yang uzur atau sebab yang syar'i. Ya. Ketiga, ada talak yang sifatnya wajib. Talak kok wajib ya? Talaknya wajib itu talak yang tidak mungkin lagi bersatu atau meneruskan pernikahan dengan pasangannya ini. Gak mungkin. Imma karena apa? Ya, maksiat atau karena gak pernah sholat istrinya atau dan seterusnya. Ini wajib. Perempuan gak mau sholat padahal suci, tidak haid, tidak ada halangan, tapi disuruh sholat gak mau. Kemudian kalau ngajarin anak-anaknya, ngajarin ngomong jorok misalnya. Woi, akhlaknya udah buruk dan gak mungkin, saya gak bisa. Ya, gak bisa. Ya, jadi emang rumah tangga kayak gitu ya. Beda-beda orang-orang. Kadang kita masih aman, orang lain belum tentu. Kadang orang lain aman, kitanya seperti ini. Gitu kan. Ada seorang, waktu ada di kajian Masjid Hijau itu. Masya Allah, ketika itu dia sangat berkabut itu mukanya. Maksudnya mendung banget mukanya, hitam. Maksudnya sengsara banget Masya Allah. Ya. Ketika itu bisnis dia, punya anak sekitar 2 kalau gak salah. Istrinya itu Masya Allah, naudzubillah. Ya, gak mau sholat ya, kemudian suka marahin dia, suka mukul dia, ikhwan akhwat. Ya, dan seterusnya. Anaknya dididik gak benar dan seterusnya. Sampai dia itu sedih banget, minta saran dari anak. Anak bilang, antum talak selesai. Ini yang seperti ini harus ditalak, yang seperti ini nggak sholat, nggak mendidik anak dan memeras dan seterusnya, ya, Masya Allah. Belum lama belakangan, sebulan yang lalu kira-kira, ini udah lama ya waktu anak ngajar, udah lama. Anak ketemu beliau di suatu pernikahan, ya. Beliau nanya, ini Hasan hadir ya, Pas lihat anak langsung datang ke anak. Oh, makasih Ustaz, waktu itu makasih. Itu saran antum benar, anak langsung talak, antum langsung ceraikan itu. Sekarang anak udah punya baru. Nih, punya. Dipamerin anak. Anak enggak mau lihat, coy. Gimana sih kiri antum mau malah nyuruh enggak pakai cadar. Antum kok malah nyuruh anak ngeliatin itu. Ini istri saya, ini istri satu. Gimana sih antum ya? Dalam hati gitu loh. Cuman anak enggak mungkin ngomong gitu di depan orang-orang. Orang rame gini, gimana sih antum? Masa anak suruh nonton istri antum gitu kan? Enggak. Sekarang jadi driver Uber. Ya. Tapi Masya Allah, setelah dulu menggenggam tangan anak itu salaman, itu lembut gitu. Karena lemah gitu. Pas udah nikah ini, genggamannya kuat banget itu. Masya Allah udah beda. Gitu. Seger, kelihatan percaya diri. Nah itu laki-laki kayak gitu. Ya. Makanya kalau misalnya pria tersebut, laki-laki tersebut misalnya da'i atau sering tampil di muka umum, kalau kusut, gak percaya diri, itu biasanya istrinya tuh gak benar tuh. Servisnya gak benar. Tapi kalau kuat, gagah, apa ini, biasanya istri banyak tuh. Ya. Ada ustaz kayak gitu, antum lihat. Ada ustaz yang Masya Allah, kemana-mana tuh, fit, kemana-mana tuh, hidup gitu loh. Kajinya rame, ya, sehat, makin lama makin gemuk, padahal dulu kurus gitu kan. Kenapa? Salah satunya, karena servisnya bagus. Ditunjang itu. Ya, capeknya dia ditunjang dengan rumahnya. Ya. Tapi yang lemas, sakit-sakitan, oh ini berarti ada masalah nih sama istrinya nih. Beneran. Ya, suka marah, marah terus sama muridnya tuh. Ada masalah. Ya. Tapi enggak perlu tahu masalah apa. Baik, kemudian ada yang keempat, talak yang sunnah. Nah, talak yang sunnah katanya di sini talak yang disebabkan karena si istri tidak menjaga sifat afifah, menjaga kehormatan diri. Wah wow, ini, ya istrinya suka nongkrong di mana gitu. Kan maksudnya nongkrong ya suka hang out, kadang sendiri jalan ke mall, nggak izin. Masya Allah. Ini tidak menjaga iffah, tidak juga memperhatikan begitu perkara-perkara yang wajib seperti sholat lima waktu, kadang melorot hampir di waktu darurat ya. Pokoknya ini ya Allah agama ini kurang bagi dia gitu. Nah, ini dianjurkan untuk ditalak. Ya. Atau akhlaknya. Atau kelima, talak yang hukumnya boleh yaitu talak ketika butuh di saat istri berakhlak dan bertingkah laku jelek. Akhlaknya jelek. Ya. Dan mendapatkan efek yang tidak baik, negatif kalau misalnya terus sama dia. Sebenarnya masalah mubah dan makruh atau mubah dan sunnah ini tinjauannya agak mirip tipis. Alam kulihal lah. Selama memang sudah istikharah minta sama Allah maka talak. Dan talaklah talak yang sunni. Ya, yaitu nomor kelima. Talak sunnah itu seperti apa? Ada dua atau mungkin tiga. Ya. Kapan? Ikhwan atau khawat? Antum tak? Ya. Wah banyak yang bertanya kayaknya nih. Satu jam jangan-jangan nih. Akhwat. Kenapa nih akhwat? Kok tumben sebanyak ini ikhwan dikit ya? Emang akhwat ada berapa orang akhwat? Apa ini satu orang lima pertanyaan apa lima kertas kali ya? Akhwat berapa akhwat? Ada belasan doang kan? 17. Sama lah antum ya. Ini masing-masing ngusung satu pertanyaan. Oke. Talak sunnah itu ada tiga kondisi ikhwan dan akhwat sekalian. Pertama, yaitu ketika dia belum diapa-apain sama sekali. Hah? Belum diapa-apain. Wanita yang definisinya wanita yang belum diapa-apain. Nah itu. Wanita yang belum dijima. Ya, baru akad, ya. Karena melihat ternyata di lehernya ada tompel, saya talak kamu. Ya kan? Nah, ini ya. Kan belum disetubuhi kan? Dan bukan pada masa haid. Langsung saja. Ya kan? Ini yang pertama masih. kan sah ya akad nikah di masa haidnya perempuan, sah enggak? Enggak masalah, ya kan? Dia masih haid. Ya. Ah, kemudian udah akad nih. Mau nyampur bentar, ngumpul, "Mas, jangan apa-apain aku tolong. Aku masih haid." "Apa? Kamu kok masih haid?" "Lah, saya enggak tahu, Mas. Ya haidnya kayak gini ya, sekarang saya enggak ngerti kok, Mas." "Enggak bisa. Kamu aku ceraikan." "Loh, Mas? Loh, Mas? Iya, enggak bisa. Dadah." "Ah. Kamu udah diceraikan, kok antum datang?" "Ya. Kamu aku ceraikan." "Maka ya udah. Talak enggak tuh? Bid'ah tapi sah enggak?" "Sah. Tapi masalahnya gimana nih?" "Ya. Ini kan dengan syarat, maksudnya gini, kalau misalnya Anda enggak tahu kok yang kayak gini nih gimana nih? Apakah dia pakai haid atau gimana, Anda belum tahu, ya. Kalau misalnya kasus normalnya begini, itu tadi kasus abnormal. Dia dalam keadaan suci kan biasanya memang perempuan di prepare di jadwal apa di apa namanya di nikah, tanggal nikahnya itu di waktu suci gitu loh. Kalau mertuanya atau ibunya perempuan, kamu nikahnya pas waktu lagi haid aja. Jahat ini perempuan ini. Jahat ini. Orang laki-laki udah penasaran kok malah pas waktu haid, ya. Abis haid 7 hari istihadah selama sebulan. Enggak enak banget ya Allah gitu kan. Ya enggak bisa kayak gitu. Biasanya kan normalnya kan diatur lah sama ibunya. "Ibu, jangan jahat-jahat amat lah." Ya. Diatur sejahat-jahatnya mertua atau ibu tiri, jangan kayak gitulah, ya. Nah, dipasang 4 Februari. Udah suci tuh kapan? Biasanya normal suci ya biasanya ya 3 hari sebelum itu tuh udah selesai clean. Nah, maka udah. Dan di awal-awal itu setelah selesai haid itu kan biasanya kan subur tuh kan. Nah, itu harusnya pas saat itu. Jadi cepat nama bayinya tuh cepat. Ya, tiba-tiba udah nongol aja tuh bayi gitu kan. Cepat gitu kan. Udah 9 bulan udah punya bayi gitu kan, 10 bulan. Alhamdulillah gitu. Nah, oke. Okay. Masih suci yang ngeliat tompel di lehernya Siti Markona. Ya. Kemudian talak. Kon-kon, ya. Tak tolak, tak talak kon. Ya. Kamu enggak, aduh, kamu kok enggak bilang-bilang kok kamu ada kekurangan itu? Aku dari dulu selalu berdoa kepada Rabb yang Maha Kuasa, enggak saya, ya Allah, jangan sampai istri saya itu punya aib tompel, ya Allah. Ya, dan semacamnya. Ternyata kamu telah membuktikan tidak terkabulnya doa saya. Akhirnya udah saya talak kamu. Saya kecewa sama kamu. Nah, ini talak seperti sah. Tapi konsekuensinya beda. Melainkan dia harus kau mau rujuk dengan apa? Kalau mau kembali dengan akad baru. Gitu. Dengan syarat belum dia apa-apain. Dan ke yang kedua belum yang kedua dalam keadaan suci. Itu talak sunni masuk. Tapi konsekuensinya agak berbeda. Kemudian talak sunnah yang kedua yaitu istri ini udah pernah diapa-apain, udah 5 tahun nikah kok enggak pernah. Misalnya ya, yaitu istri yang selesai masa haid ya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Selesai masa haid dan belum disetubuhi. Gimana? Contohnya, antum udah 5 tahun nikah sama istri antum, ya. Kemudian pada suatu ketika antum lama lagi empat lah sama istri, sebel gitu ya. Karena banyak masalah sama dia. Nah, kemudian setelah dia selesai haid dia lapor. "Lapor, Bos. Udah mandi, Bos," gitu kan? "Oh, udah mandi. Ya udah kalau gitu saya talak kamu." "Ah. Loh kok gitu, Bos?" "Saya mau mempraktikkan talak sunnah. Antum jangan salah, di sini talak sunnah bukan hukumnya sunnah, bukan, tapi talak yang sesuai dengan sunnah tata caranya dalam Islam. Itu maksudnya. Ya bukan talak yang disunahkan. Ya, loh kok Mas, talak aku enggak salah apa-apa. Ini sunnah Nabi. Ini salah antum. Ya. Salah, ini hukum mustahab, saya berpahala dengan talak kamu. Mas, berarti setiap habis mandi haid selalu ditalak tuh. Ya Masya Allah. Jadi gak sampai setahun itu pernikahan. Ya. Ya ini maksudnya. Talak sunnah itu talak yang sesuai sunnah dan sah. Enggak dosa. Enggak dosa. Ya. Begitu. Jadi baru mandi haid, mandi selesai, belum dia apa-apain, ya. Pada saat itu juga atau hari besoknya misalnya, pokoknya belum dia apa-apain lah. Kalaupun baru tidur bareng, baru pelukan aja, belum dia apa-apain. Karena masih belum dia apa-apain, belum diwotok, ya gitu ya. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk sana, untuk hamil dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, talak di masa apa? Hamil. Boleh enggak? Boleh, talak di masa hamil. Istri lagi hamil ditalak, masya Allah. Kesian ya. Tapi kan dibolehkan rujuk. Nah, iddahnya sampai dia mengakhirkan atau keguguran. Ya. Kalau habis ya, talak, saya talak kamu. Pak, mas saya kan lagi hamil. Enggak apa. Besoknya karena stres keguguran. Maka iddahnya selesai. Bye-bye. Alhamdulillah, selesai, Mas. Dah, saya pamit ya ke rumah ibuku. Lah, padahal saya mau merujuk kamu loh. Enggak bisa, udah selesai. Enggak ada rujuk-rujukan, Mas. Saya enggak ridho sama kamu. Saya punya hak sekarang. Saya mau cari pria lain. Ya. Padahal enggak ada yang nyariin dia, gitu kan? Oke, dah paham di sini? Ah, udah selesai talak sunnah. Tiga, hukum talak sebelum akad nikah. Sah atau tidak? Tidak. belum akad nikah nih, ya. Bercanda sama walinya. Mertua, calon mertua. Pak, saya talak anak bapak, Pak. Waduh, ada berani kayak gitu? Wong edan. Ya. Bapaknya juga pelawak juga. Ah, kamu bercanda aja gitu kan. Ya. Bapaknya juga punya ilmu walaupun pelawak. Bapaknya punya ilmu, enggak sah nih talak kamu, enggak sah. Ya. Tapi enggak ada yang kayak gitu ya. Atau ketika melamar ya. Istrinya ya disuruh sama mertuanya bawain apa sih namanya? Rantang ya. Minuman gitu. Pas lamaran. Ya. Nah, kemudian ya kesenggol, jatuh, komprang dan segala macam bunyi yang tidak bisa dibahasakan, ya kan? Nah, calon ini pria ini lihat, ini kok teledor banget calon saya. Eh, Dek, tak talak we, ya. Talak pertama. Ya. Apa? Enggak bakal terjadi. Karena apa? Belum ada akad. Gimana kalau misalnya salaman, saya terima ya nikahnya, ini kabulnya, saya terima nikah ijabnya mertua misalnya, calon mertua atau wali, saya terima nikahnya gini-gini ini dengan mahar ya mobil Mercedes Benz ya yang tidak boleh dipakai ya, kemudian saya terima nikahnya, sah enggak? Sah, kemudian sekaligus saya ceraikan. Baik, ini sah enggak? Sah. Dan kemudian kalau mau itu lagi akad lagi, ulang lagi. Gitu. Kalau ada kayak gitu, cuman kan kita ngomong hukum, siapa tahu ada. Tapi enggak ada kayak gitu. Ya. Oke. Begitu. Kemudian ada syarat sah talak, ya. Syarat sah talak. Syarat sah talak itu udah semua 4-5 sekarang kan. Syarat pertama, talak itu harus dari suami atau wakil suami. Suami atau wakil suami. Suaminya suami yang sah, bukan suami orang. Suami atau perwakilan suami. Dan perwakilan suami ini pun disampaikan sebagai wasilah dari suami. Ya. Gitu. Misal nih, yang suami udah jelas, kalau suami jelas ya. Dan boleh pakai SMS, pakai WhatsApp, telepon, isyarat, pakai tulis di papan tulis atau tulis di dinding rumah. Marlina, aku talak kamu. Ya, bisa. Sah. Walaupun bercanda. aku bercanda cuma pengen bikin graffiti doang, nggak bisa apa graffiti serius banget gitu kan, kayak gitu graffitinya ya, dan seterusnya. Atau wakilan lizauj, ya wakil, misalnya suaminya ini dia bisu, dia hanya bisa dengan memakai bahasa isyarat dan yang hanya paham hanyalah translatornya, asistennya, bukan istri, asistennya. Talak, talak itu ya gimana sih, pokoknya gitulah. Oh ini suaminya, wakilnya tahu, ente serius mas talak ya, ya udah aku sampein. Kalau istri yang, kalau istri yang ngelihat, enggak, bukan talak. Karena dia ngomong apa? Gitu kan? Gitu. Istri gak ngerti. Istri orang-orang mana, Madura, pedalaman gitu, yang tinggal di hutan-hutan makan bayam gitu. Boy, waduh. Ya? Istri gak ngerti. Apa tuh mas kok yang ini gitu kan? Nah, ini translatornya tahu. Pakai bahasa Madura. Ya, itu suami kamu gini, gini, apa? Lu gua en gitu maksudnya. Apa itu lu gua en? Maksudnya cerai. Oh cerai. Alhamdulillah akhirnya finally gitu kan. Nah ini sah cerainya ya. Karena wakil mewakili. Karena gak mungkin zaujnya yang ngomong gitu. Nih, nih, eh. Apa sih dianggap lagi olahraga. Gitu kan. Oh gini toh mas. Ape mas. Wah bagus mas. Gitu kan. Nah kemudian syarat yang kedua. Balig. Suaminya harus balig. Bukan istrinya yang harus balik, suaminya. Karena istrinya kalaupun belum balik, ditalak sah talaknya. Kalau suaminya belum balik, ya nikahnya sah. Usia berapa? 13 tahun. Belum balik. Suaminya, suaminya 12 tahun, istrinya 14 tahun. Udah balik semenjak usia 9 tahun. Ya. Suaminya ini kan masih labil. Ya. Baru dengar kata talak aja, my wife, saya talak kamu. Enggak sah. Kenapa? Dijawab oleh istrinya, mas, kamu itu belum balik. Kamu masih cilik, ya, belum apa-apa. Enggak sah kamu talaknya. Ya, begitu. Enggak sah, karena belum balik. Ya. Bagaimana kalau misalnya udah balik, bahkan udah tua, tapi bukan suami, bukan istrinya. Sah atau tidak? Ya, berarti syarat pertama enggak kena. Syarat yang ketiga berakal. Berakal di sini ya berarti memang dia ada siap sedia, sadar. Adapun yang tidak berakal atau sedang kehilangan akalnya, maka tidak sah. Jadi berakal ini kayak antum semua berakal enggak? Beneran. Prove it, buktikan. Apa buktinya? Enggak tidur ya kan? Enggak bicara macam-macam enggak jelas itu enggak? Nah kalau misalnya orang gila, ya. Orang gila, ya suaminya gila karena kebentur misalnya, ya kebentur tiba-tiba gila, saya talak kamu, terus ngomong gitu kayak zikir gitu, nggak sah. Nah atau dia kehilangan akal karena tidur, ya kan akalnya nggak ini kan, tidur ngelindur ya. Wahai istriku, saya talak kamu, gitu kan? Istri dengar, ma'adallah, ya zauji, limada talaktani, masya Allah. Istrinya orang Arab, ya kan? Ya? Suaminya juga orang Arab, tapi kok lagi ngigo bahasa Indonesia, ya, masya Allah. Di pesantren Anda ada ikhwan namanya Khalifah, ya. Khalifah kita panggil Bang Ib. Itu waktu kita kelas 3 SMP, beliau dia sekamar mana? Pas kelas 3 SMA juga sekamar mana? Kita sekamar berenam tuh. Ya, berenam ranjang ya, dua-dua gitu kan atas bawah. Tahu dia tuh suatu ketika ngigo. Ana dapat kabar secara mutasil sanadnya dari teman sekamar juga. Ana dengar ini Khalifah ini tadi malam ngigo, ngigonya ceramah bahasa Arab. Padahal dia paling bahlul itu bahasa Arabnya itu. Tapi pas ngigo beneran jadi. Masya Allah gitu. Luar biasa. Itu kadang-kadang bisa kayak gitu. Entah karena emang lagi kesurupan pas ngigonya pas itu enggak tahu. Begitu juga dengan yang kehilangan akal ketika dia kesurupan sampai enggak bisa mengontrol dirinya. Ya, setan yang berbicara. Haha, kamu istri saya. Haha, kamu saya sekarang. Saya talak kamu. Saya telah tiga, biarkan itu bid'ah. Yang penting kamu saat taat, enggak usah balik-balik sama saya. Habis itu, aku ada di mana? Nah, gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, dia enggak sah talaknya. Kenapa? Karena kehilangan akal. Kemudian syarat keempat, antum jangan ketawa doang, ingat ini. Ketawanya doang. Yang pertama, suami ya, resmi atau wakilnya. Yang kedua, balik. Yang ketiga, akal. Yang keempat, punya maksud dan punya pilihan. Punya tujuan, ada niatan gitu loh. Dan ada pilihan. Afwan, kalau niatan di sini, enggak peduli dia niatan atau gocekan. Apa namanya? Candaan. Kalau canda tetap dapat. Nah, saya tetap jadi talak. Ya. Kos di sini maksudnya dia jelas ngomong itu. Ngomong itu ke suami istri. Ya. Ngomong itu ke istrinya. Kalau dia ngomong ke tembok istrinya di 2 km sono, ini enggak sah. Enggak sah. Karena enggak maksudah. Enggak tertuju. Ya. Suatu ketika dia terjatuh, "Waduh, saya talak kamu istriku." Padahal ya jatuh ke selengkat apa gitu. Sementara istrinya di sana, dia cuman apa? Tadinya di hatinya pengen talak istrinya. Pengen talak istrinya. Terus pas ketika, saya talak kamu. Apa kaget gitu, refleks. Keluar apa yang di hati. Tanpa sengaja. Sebenarnya istrinya jauh di sana. Maka ini gak sengaja ini. Ini gak sengaja. Karena gak termaksud. Ya. Begitu juga kalau gak termaksud dan dia gak sadar. Ngomong gak sengaja kayak gitu. Depan istrinya juga gak sah. Gak sah talaknya. Ya kecuali kalau bercanda. Karena bercanda itu ada maksud. Tapi bercanda kan. Ada maksud. Atau dan juga ikhtiar yang kelima masih. Ikhtiar ini ada pilihan. Jadi lawannya bukan dipaksa. Kalau dipaksa tidak sah. Ya, misalnya istrinya talak saya atau saya bunuh kamu suamiku. Nah, ini enggak sah, enggak sah. Allah. Oke, itu ya syarat sah talak ada 4 atau sekitar 5. Kemudian ada iddah wanita hamil sampai dia melahirkan atau keguguran. 8 rujuk tadi udah ada ya. Ke-9 ketentuan syariat dalam rujuk ini agak panjang tapi kayaknya pertanyaannya banyak ya. Mendingan kita skip ke 10 aja. 10 caranya rujuk. Dengan 2 cara. Gimana ya ikhwan tata caranya? Gimana pengalaman antum gimana? Perkataan maupun perbuatan. Perkataan ya dengan ucapan ya. Misalnya suami mengatakan jelas-jelas, "Neng, aku gak tahan deh. Maksudnya gak bisa hidup tanpa deket kamu." Ya, itu gimana tuh? Udah sampai rujuk belum? Itu baru kinayah, baru agak jauh ya. Ya, tapi itu belum. Belum. "Aku gak tahan tanpa kamu." Agak sulit ya, agak sulit. Walaupun itu hampir mendekati rujuk ya. Kalau jadi ada 2 macam ucapan, ada yang straight, ada yang tegas, ada yang kinayah, yaitu kinayah itu singgungan menuju sana. Ya, kalau misalnya tegas, misalnya, "Neng, rujuk yuk." Nah, itu udah rujuk tuh. Ya, nggak bisa, "Neng, rujuk yuk, yuk." "Oh, apaan bercanda? Enggak kok, dibully mau gitu." Enggak, itu nggak bisa. Ya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh main-main. Atau saya rujuk kamu neng, ya bisa kayak gitu. Bahkan kalaupun dia tidak ngomong ke nengnya langsung, ke siapa gitu, karena malu kalau manengnya, bilang ngabarin ke mertua, "Bu, ya atau Pak, saya mau rujuk sama si Fatime," gitu. Maka jadi rujuk itu, sah rujuknya, ya walaupun belum ngapa-ngapain. Atau dengan singgungan. Kalimat yang samar tapi enggak langsung ya, enggak tegas. Seperti bilang ke istrinya, "Istriku, boleh enggak bilang istriku untuk orang yang masih masa iddah?" Masih ya boleh, boleh. Masih istrinya. "Istriku, selama ini kita tidak seperti dulu, hidup rasanya hambar. Alangkah baiknya jika kita bersama seperti dulu kala." Masya Allah. Jadi enggak terujuk. Nah itu rujuk. Itu gak langsung bilang rujuk gitu. Tapi alangkah indahnya jika kita kembali seperti dulu ya. Itu rujuk ya, dengan lafal kinayah. Nah, itu singgungan samar. Kemudian ada rujuk dengan perbuatan ya. rujuk dengan perbuatan jima. Oh, itu udah jelas. Tiga-tiga diketegrep langsung, wah gitu. Makanya ini rujuk. Ada ulama yang mengatakan enggak harus langsung jima gitu. Muqaddimatul jima itu sudah menjadi rujuk. Apa muqaddimatul jima? Ya, gitu. Itu udah rujuk. Deket-deketan, ngerangkul gitu. Ngapain lah gitu. Ya, itu sudah termasuk rujuk, oke? Okay? Udah. Udah, oke, okay, selesai ya. Kita baca pertanyaan sekitar mungkin 35 atau 40 menitan insyaallah taala. Dari akhwat ada pertanyaan. Saya cek ini. Apakah boleh istri meminta khulu' lupa suami kepada suami dengan alasan suami terlalu tampan? Masya Allah. Sehingga setelah nikah yang dirasa malah khawatir dengan ketampanan suami yang bisa jadi fitnah bagi wanita lain. Ya ukti, ini harusnya bersyukurlah punya suami yang tampan, terlalu tampan. Aduh, ini dilematis juga ya, Masya Allah. Ya. Tapi memang punya suami yang kategorinya tuh levelnya tampannya lumayan atau terlalu tampan, itu memang risiko. Ya, makanya akhwat kalau bisa jangan fokuskan pada tampannya atau jeleknya, tapi kepada agamanya ya. Karena kalau udah tampan itu nanti ya susah. Tapi ini bukan hal yang syar'i. Ya, bukan hal yang syar'i. Kalau bisa menjadi fitnah bagi wanita lain, maka anjurkan kepada suaminya nikah lagi sana. Iya, itu yang syar'i seperti itu. Kalau minta suamiku ceraikan aku, nanti aku kasih 2 juta deh. Loh kok gitu, Mbak? Kok Mbak sih ngomongnya? Kok gitu, sayang? Karena kamu terlalu tampan. Kamu, you are too sweet for me, gitu kan? Kamu tuh terlalu manis buatku. Ya, aku tuh enggak ada papanya, ya kan? Ya iyalah, kamu perempuan, gitu kan? Kamu, aduh dah, enggak usah dah, nanti banyak perempuan yang terfitnah. Sekarang gini, perhatikan yang akhwat ini. Kalaupun pria itu nanti dia cerai misalnya, apakah setelah cerai ketampanannya luntur? Tetap dia kena tampan. Bahkan bisa jadi lebih tampan dari sebelumnya, gitu kan? Tetap aja, perempuan banyak yang suka, ya udahlah. Ya, itu udah memang kontraknya kayak gitu, udah selesai. Kalau memang maunya syar'i, walaupun agak sakit ya, bukan agak sakit, sangat sakit mungkin, itu anjurkan. Suamiku, ada 2 pilihan. Kamu ceraikan aku atau kamu nikah lagi. Masya Allah, itu gak ada tuh kayak gitu tuh. Biasanya, bukan gak ada ya. Kamu ceraikan aku karena kamu terlalu tampan. Atau pilihan kedua, kamu nikah lagi aja daripada jadi fitnah. Mana yang laki-laki pilih? Itu yang jawab mereka. Ya, jadi antunna a'lamu bi umuri, perasaan kalian sendiri. Kalian lebih paham perasaan kalian dan laki-laki ya. Apakah perkataan suami seperti ini termasuk talak? Satu, jika kamu tidak melakukan ini maka akan saya talak kamu. Ini namanya talak dengan ta'liq atau dengan syarat. Ya, sebagian ulama mengatakan ini tidak sah. Tapi banyak dari ulama yang mengatakan ini sah. Selama yang ditalik tersebut terjadi. Ya. Misalnya, kalau kamu enggak nimba nanti pagi, lihat saya talak kamu. Ya. Ternyata enggak nimba dia. Jadi enggak talaknya? Sebagian ulama mengatakan tidak jadi, sebagian mengatakan jadi. Ini mau Anda pelajari lagi ya, talak dengan talik belum bisa Anda jawab sekarang. Ya, kecuali kalau misalnya konten tersebut tidak relevan. Contoh, kamu kok besok pagi gak nimba dan sumur, saya talak kamu. Ya. Terus besok pagi gak nimba. Kok kan nimba? Gak ada sumur di sini, gimana mau nimba? Nah, ini berarti emang dia yang bahlul, suaminya yang bahlul. Gak relevan di sini. Ya. Ya istrinya juga sangkal dong ketika ngomong gitu, "Mas, gimana mau nimba? Gak ada nimba di sini, semua pakai pompa." Gimana sih? Oh, gitu ya, udah saralat. Ya, besok kalau kamu gak mandi, ya, saya talak kamu. Gak bisa dimenyakal, "Mas, saya gak pernah mandi emang." Nah, ini gak bisa ngomong gitu ya. Ini relevan, bisa. Tapi untuk sah atau tidaknya, Anda pelajarin lagi, Anda pelajarin lagi. Belum bisa, langsung Anda sini. Walaupun banyak yang mengatakan itu sah talaknya. Nanti kita lihat apakah besok saya jadi mentar kamu. Ini belum. Kau yang ini belum. We will see. Kita akan lihat nanti apakah besok saya jadi mentalak kamu. Ya, ini belum jadi talak. Tapi akhirnya tidak terucap kata talak di hari berikutnya, benar enggak? Yang kedua enggak. Yang pertama ana belum bisa menjawab yaitu apa? Ikhwan. Apakah masa quru berlaku pada talak 1, 2 dan 3? Ya, berlaku. Hah? 1 dan 2 berlaku. Bagaimana dengan talak yang 3 ini? Apakah berlaku atau tidak? Hah? Berlaku atau tidak? Quru. Tetapi apa? Dia iddah apa dia iddah apa rujuk bukan? Bukan, ya. Untuk istibra rahim. Ya, untuk membebaskan rahim itu maka tetap, ya. Yang kedua, apa yang dimaksud talak haram dan islah? Talak haram yaitu talak yang tidak sesuai dengan koridor syar'i, seperti talak bid'ah. Yaitu tadi yang saya sebut, ya, talak bid'ah dari segi waktu dan kuantitas. Dari segi waktu, talak ketika istri sedang haid itu haram. Talak yang haram. Kemudian dari segi waktu juga ketika istri suci tapi telah dijima, telah disetubuhi, itu termasuk talak bid'ah atau talak haram. Talak bid'ah berikutnya dari sisi kuantitas, yaitu talak dengan jumlah yang lebih dari satu dalam satu momentum sekaligus. Saya talak kamu dua kali, nah ini talak yang haram. Tetapi terjadi enggak? Wallahu alam, yang seperti tetap terjadi sah, walaupun haram, ya begitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan islah? Islah itu adalah wasul khair. Islah itu adalah reunite, yaitu united kembali. Gabung kembali, ya. Yaitu islah, yaitu ya kita jadian lagi deh, gitu. Islah. Itu islah. Ya. Rujuk, islah itu rujuk. Islah itu adalah rujuk, baik rujuk secara syar'i atau kembali dengan akad baru. Nah, itu islah semuanya, ya. Syukran. Baik. Kemudian dari ikhwan lagi, terkait hukum haramnya talak bid'ah, apakah ini untuk yang menganggapnya sah atau tidak sah atau keduanya? Semua yang menganggap sah atau tidak sah tetap menamakan ini sebagai talak bid'ah. Yang mengatakan ini haram dan bid'ah, ada yang mengatakan tetap sah. Jadi yang mengatakan sahnya talak haram ini tetap mengatakan ini talak yang bid'ah. Yang lebih-lebih yang mengatakan tidak sah, maka tetap mengatakan ini bid'ah. Begitu, ya. Dari Almay. Ya, faham Almay? Faham? Fahim tak? Ah. Iya. Sebagaimana saya sebut tadi, jumhur ulama mengatakan talak bid'ah tetap sah, tapi dosa. Sah apa? Terjadi talaknya tersebut dan terjadi konsekuensi talak, yaitu masa iddah. Gitu, ya. Jadi sah. Tapi sebagian ulama, sedikit minoritas ulama mengatakan tidak sah karena bid'ah. Begitu. Kita pilih yang mana, Almay? Kita pilih yang sah atau yang tidak sah? Yang sah, oke. Kemudian, bagaimana masa iddahnya istri yang hamil bukan janin suaminya? Masya Allah. Iddahnya istri yang hamil bukan janin suaminya karena berzina atau diperkosa. Na'udzubillah. Anda enggak tahu. Allah, Anda enggak tahu ini jawaban untuk yang kedua ini, Anda enggak bisa jawab, ya. Afwan. Kemudian bagaimana masa iddahnya istri yang ditalak yang dia salah mengira bahwa dia telah hamil, ternyata dia tidak hamil atau karena penyakit, maka dikembalikan kepada iddah normal. Dikembalikan kepada iddah normal. Jadi dia misalnya dikira hamil karena enggak haid-haid, gitu kan? Ini ada beragam sebab. Tidak haid itu ada sebab yang terketahui, ya. Ada sebab yang enggak ketahuan. Kalau sebabnya terketahui misalnya karena menyusui, ya. Maka iddahnya adalah tunggu sampai 3 quru, sampai dia haid, gitu kan? Nah, kemudian ada juga iddah yang ya tidak haid karena tidak terketahui sebabnya, lupa. Dia kalau enggak salah sebulan, afwan. Astagfirullah. Allah lupa. Ada ketentuannya, ada ketentuannya dan ada dalilnya. Yang dia tidak haid-haid tapi bukan karena nyusuin, bukan karena sebab yang terketahui. Ya mungkin karena penyakit atau apa gitu ya. Maka yang itu ada ketentuannya. Anda lupa Allah. Yang itu Anda lupa afwan. Ya. Baik, ini udah. Dari akhwat lagi. Bagaimana jika haid wanita tidak teratur? Nah, ini yang akan ada di sini. Wanita yang haidnya ini kan tidak beraturan, dan maksudnya tidak beraturan tidak bisa diprediksikan benar-benar ya. Kapan dia iddah, kapan dia haid dan kapan tidak. Memang acak-acakan ayatnya. Ya bisa jadi karena setelah ada penyakit atau karena setelah melahirkan atau hal-hal lainnya. Nah, ini yang kalau tiga tidak teratur dengan ketidakjelasan, berarti kan kalau tidak teratur tidak jelas, maka ada keputusan tersendiri dalam Islam. Ya. Sebentar, Anda cari dulu biar tepat, insyaallah. Biar tepat nih, Anda mengingat-ingat yang mana tadi dokumennya nih. Jadi dia masih haid tapi bukan menopause ya. Iya, dia masih haid. Bentar. Ya, bentar nih, sebentar. Kalau misalnya dia masih bisa memprediksikan akan keteraturannya, ya, maka dia sebenarnya tetap dalam tiga kuruh. Kalau dia masih memprediksikan keteraturan iddahnya, keteraturan haidnya, ya. Tapi di sini kan kasusnya memang iddah di sini benar-benar tidak teratur. Bagaimana tidak teraturnya dulu nih? Harus misalnya di sini contohnya 3 bulan sekali. Ya. Bagaimana dia tahu 3 bulan sekali, Pak? Kalau 3 bulan sekali apakah itu termasuk teratur atau tidak? Teratur. Bagian tuh. Perempuan enggak mau dibilang itu teratur karena jauh banget, ya. Ya kan? Apakah teratur itu harus bulanan atau tidak? Nah, ini jangkauannya, tinjauannya nih. Kalau perempuan ini tahu 3 bulan sekali, itu kan kelihatannya udah teratur. Kelihatannya, ya. Tapi kalau kuliah ini sepertinya disimpan aja nih pertanyaan nih. Anda simpan ya. Harus dipelajari lagi nih tentang bagaimana sih yang namanya teratur atau tidak tuh ya. Kemudian bagaimana jika misalnya, oh ini pertanyaan kedua tentang wanita yang masuki masa menopause. Menopause itu adalah ketika wanita sudah tidak memungkinkan untuk haid lagi, yaitu berhenti dari haid lagi. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum min irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidn. Perempuan yang menopause itu disamakan dengan perempuan yang belum pernah haid kalau ditalak. Yaitu masa iddahnya adalah 3 bulan pas. Untuk yang haid. Afwan, astagfirullah. Untuk yang tidak haid lagi. Menopause atau yang belum pernah haid. Begitu ya. bagaimana masa iddah wanita yang istihadah? Tidak dianggap istihadah itu sebagai acuan. Ya, yang penting haidnya, dan dia harus atau berusaha membedakan antara darah haid dan istihadah. Wallahu alam. Kemudian jika setelah masa iddah selesai baru ingin rujuk, maka apakah akan ada akad baru lagi? Ya. Akad baru lagi, ya. Apakah setelah akad baru hitungan kuota talaknya menjadi 3 kali lagi, atau yang sebelumnya dihitung? Sebelumnya dihitung, sebelumnya tetap dihitung, ya. Jadi akad baru dengan rukun-rukun akadnya harus ada syahidan, wali, kan? Ya. Pertanyaan dari ikhwan ini. Kepada ikhwan, apakah cerai harus atau perlu saksi? Tidak harus. Saksinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh, tidak harus, ya. Dua, bila suami cerai dengan istri, maka anak kecil ikut dengan siapa? Ayah atau ibunya? Sebenarnya ini lihat maslahatnya. Kalau ternyata istrinya begajulan, ya, naudzubillah gitu, jelek banget akhlaknya, maka baiknya kepada ayahnya. Kalau dua-duanya begajulan, nah ini bingung kita, ya kan? Tapi lebih condong seharusnya kepada istri. Kenapa? Karena anak-anak ini didikannya untuk ibunya, ya kan? Tetapi tadi ketika istrinya itu akhlaknya buruk sekali yang diceraikan, maka baiknya dibawa oleh bapaknya. Dan bapaknya cepat-cepat nikah, jangan lama, ya, jangan lama kayak gitu. B, bila ibu anak tersebut sudah menikah dengan orang lain, apakah boleh anak diasuh ibu dengan nafkah dari ayahnya? Ya boleh-boleh aja, dari ayah kandung ngasih nafkahnya buat anak tersebut dan diasuh oleh ibu kandungnya, boleh, ya, selama dibolehkan oleh suami barunya, gitu ya. Kalau suami barunya nggak ridho, maka nggak boleh. Karena sekarang istri tersebut punya suami barunya dan haknya adalah peraturan suami barunya, begitu. Dan istri nggak diharuskan untuk mendidik anak tersebut karena anak tersebut udah anaknya bapak lamanya dan dia harus berkiblat atau mengikuti perintah suami barunya, gitu ya. Akhwat, ini ikhwan yang nanya. Antum, bagaimana iddah perempuan yang menjelang menopause? Misal setelah dicerai ia hanya haid satu kali, lalu terputus seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Gak tahu. Jadi kasusnya satu kali haid, ya kan? Abis itu gak pernah haid lagi. Gimana itu? Ana gak tahu, ya. Bukan gak tahu bahasannya, ana gak tahu jawabnya gimana. Dari akhwat, seorang laki-laki yang menikahi seorang janda yang mempunyai anak, apakah wajib untuk menafkahi anaknya tersebut? Iya, wajib. Anak tiri dinafkahi, ya. Atau anak tersebut masih menjadi tanggung jawab nafkah ayah kandungnya. Oh, ini seperti yang tadi ini. Kalau memang dia relakan itu anak adisti, ya udah. Ya kan? Wajib. Karena dia menjanjikan ini sebagai tanggungan dia. Tapi kalau dia gak mau, udah kamu ke ayah kamu, ya udah dia nggak usah di rumah ini, bukan tanggungan dia, gitu. Sehingga anaknya, anak tirinya itu menjadi tanggungan bapak aslinya, ya, gitu. Jadi antum kalau menceraikan istri punya anak, nggak serta merta antum bebas gitu aja dari menafkahi anak, itu anak gitu loh. Kalau istri ya nggak harus nantinya, tapi kalau udah punya suami, jika suami wajib menafkahi anak tirinya, bagaimana jika dia tidak mau? Yang tidak mau siapa? Suaminya jadi wajib ketika dia membolehkan ini ada di rumah. Ya, karena dia nggak anak sendiri kan, iya, begitu ya. Tapi kalau suaminya nggak mau ada anak ini, udah balikin ke bapaknya, maka bukan tanggungan dia lagi. Kecuali kalau bapaknya udah mati, ya, maka itu tanggungan dia karena itu anaknya ibu itu. Kepada siapa lagi walinya? Kepada siapa lagi yang menanggung nafkahnya? Sementara ibunya tidak wajib memberi nafkah, maka berarti suaminya ibu ini, gitu ya. Tanya dari ikhwan, apakah istri yang sedang dalam masa iddah sang suami boleh berjima sebelum rujuknya? Justru rujuk, jima itu rujuk, ya. Jadi justru jima itulah adalah rujuknya ya, paham di sini. Bagus pertanyaan supaya bisa jadi ada yang belum paham juga. Jadi jima itu adalah tata cara rujuk yang merupakan perbuatan walaupun enggak ngomong. Ya. Tiba-tiba datang aja. Mas. Gitu kan? Udah, perlakuan seperti itu udah merupakan rujuk. Dan enggak boleh suami ketika itu menyangkal, tadi saya menjimai kamu hanyalah formalitas, belum rujuk itu. Enggak bisa, ya, itu rujuk. Seandainya ada istri yang ingin bekerja dikarenakan tuntutan dari keluarganya, keluarga istri beralasan karena selama ini telah dibiayai perkuliahan, sedangkan suami tidak mengizinkan istri untuk bekerja, seperti apa solusi terbaik dalam masalah ini? Solusi terbaik, kalau enggak bisa digabungkan antara keduanya, maksudnya, ya cari damai lah. Oke lah, istri boleh bekerja tapi dengan batasan. Dan pekerjaannya dengan kerjaan syar'i, tidak ikhtilat dan seterusnya. Kalau masih enggak boleh, kau masih harus bekerja di sini, di PT ini gitu. Sementara PT-nya itu enggak diridhoi oleh suami, maka suami berhak untuk mencabut. Mencabut apa? Mencabut izin, maksudnya kamu enggak boleh kerja, udah ikut saya dah, enggak usah kerja. Ya. Kalau misalnya tinggalnya di rumah mertua, ya suaminya tinggal di rumah mertua, mertua yang kemudian mengharuskan, melazimkan ini kerja, ya suami enggak mau, maka suami berhak, enggak boleh. Diusir, ya biarin diusir. Cari rumah. Gitu. Ini hak suami, bukan hak keluarga istri. Alasannya ya dibiayai ya dulu pas kuliah, sia-sia dong kuliah. Ya, enggak kerja. Inilah dunia nih. Ya, inilah pemikiran duniawi seperti ini. Kemudian Ustaz, sebenarnya masuk bid'ah itu apa sih? Oh, ini satu kajian full ini. Dan maaf keluar dari konteks, sebenarnya maulid itu bid'ah atau tidak? Lafal maulid itu tidak bid'ah karena sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, maulidun wazan, ya. Ya. Tapi perbuatannya itu bid'ah. Ya, maulid atau tidak? Sebenarnya maulid itu bid'ah atau tidak? Jika lo bid'ah, kenapa Habib-Habib menyarankan melaksanakan maulid? Karena Habib-Habib bukan Rasul, makanya menyarankan melaksanakan maulid. Kalau Habib-Habib itu Rasul, enggak bakal merayakan ulang tahun. Dan sebenarnya dari manakah gelar Habib? Tanya pada Habib-Habib itu sendiri. Ya. Sebenarnya anak itu Habib juga. Bagi istri anak. Karena arti Habib adalah yang dicintai. Ya. Atau yang belaga dicintai. Tadi pagi Ana berjalan dengan seorang ya dari kajian di Kalibata City ya. Beliau ini mantan bendahara dari suatu majelis yang masyhur, Ana enggak nyebutnya. Dia bendaharanya beliau ini. Udah taubat dari sana. Ya, sampai pemimpin dari majelis tersebut itu dekat sama beliau. Ya, sudah taubat dan tahu borok-borok mereka ini. Ya, kerusakan korupsinya dan seterusnya. Iya, jadi bendahara ya ngumpulin duit majelis untuk masalah, kan itu duitnya masya Allah banyak banget ya. Untuk jaket itu investisi. Jadi pada hakikatnya tuh yang seperti itu tuh kumpulan aja, nggak ada ilmunya sama sekali, nggak ada ilmunya. Dia ngakuin sendiri, wallahi tadi ngakuin, ah nggak pernah dapet ilmu tuh, nggak ada ilmunya, nggak ada cetek, nggak ada apa-apanya. Yang ada tuh hanya apa, bangga-banggaan jaket doang ketika kongko konvoy kemana-mana, itu aja, udah itu aja. Yang bicara tuh itu aja. Dan anak muda suka dengan itu. Kosong gak bermakna tapi rame. Makan gak makan yang penting ngumpul. Ya, bid'ah ataupun syirik yang penting ngumpul dah ya. Gitu. Ya. Nah, merayakan maulid yang tanggalnya fleksibel. Mau 12 Rabiul Awal, mau Syawal. Yang penting ada dana. Itu dia. Antum kalau misalnya ngegelar maulid itu gak ada makanan, Allah antum gak bakal didatengin besok-besok. Gak ada makanan, apaan nih? Ya, atau minimal rame lah yang penting lah, walaupun gak ada makanan. Yang penting rame, ada orang terkenal, ada pentas, nyanyi, atau selawatan. Ada ilmunya? Gak ada. Antum satu poin di sini, satu poin definisi talak itu lebih bermanfaat daripada ngumpul-ngumpul gitu doang. Mengatasnamakan selawat padahal memang enggak ada Rasul dum sahabat itu ngumpul-ngumpul bikin baliho terus pentas naik truk la ilaha illallah ya, ini malu-maluin Islam ini Ya, jadi enggak ada ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa besok-besok enggak tiup aja tuh lilin gitu kan? Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah ketika suami menyampaikan isyarat talak satu kali, lalu karena istrinya tidak mendengar dengan jelas, lalu suami mengucapkannya sekali lagi, apakah termasuk talak bid'ah? Tidak. Ini hanya mempertegas, memperjelas. Ya. Kalau sampai 1000 kali enggak dengar pakai tulisan. Tiba-tiba pura-pura buta gitu kan istrinya. Ustaz, ana belum pernah jelas, belum jelas bedanya talak 1, talak 2, talak 3 serta ilustrasi gimana pelafalannya. Gini, talak 1 belum pernah mentalak dia. Istriku, apa Mas? Kamu baru mandi dari junub ya? Mandi dari haid ya? Iya Mas, mau diapain Mas? Enggak, saya mau talak kamu. Loh Mas, enggak sesuai harapan gitu kan. Talak 1 itu. Masa iddah tunggu 3 kali haid. Oke? Okay? Ya, 3 kali haid. Itu masih talak pertama. Kalau di dalam tempo durasi 3 kali haid mungkin 3 bulan biasanya, itu dia kemudian suami enggak tahan udah saya jima'i aja lah. Nah, itu rujuk. Walaupun istrinya merasa dipaksa, saya enggak mau, enggak bisa ya dijima. Nah, itu berarti sudah normal lagi pernikahan. Ya. Habis dijima itu udah rujukan talak lagi. Ah, saya udah puas. Saya talak kamu, talak kedua. Tapi ini talak bid'ah karena telah dijima. Tapi talak kedua tetap. Nunggu lagi 4 kali nunggu lagi 3 kali haid. Gitu terusnya. Sampai udah talak kedua nih kan? Dia rujuk lagi. Nah, sekali lagi kamu talak, bercanda atau serius, bid'ah atau sunnah, maka itu jatuhnya talak 3, enggak boleh lagi balik sampai kapanpun sampai nanti datang suami lain. Calon suami. Ini kebalik nih. Jika seorang suami sudah tidak bisa menyentuh istrinya, sebaiknya solusinya seperti apa? Ini kayaknya istrinya jadi jin ya. Ya. Tidak bisa menyentuh istrinya maksudnya gimana? Hah? Hah? Enggak, ini bahasanya yang ini dong. Jangan pakai kinayah yang tafsirannya susah nih. Jika seorang suami sudah tidak BS-nya apa BS? Nama sarung apa-apa? BS-nya apa nih? Tidak bisa menyentuh istrinya. Sebaiknya solusinya seperti apa? Apa maksud tidak bisa menyentuh istrinya? Apakah si istrinya pindah ke alam lain? Di Gondolwewe gitu? Atau gimana? Istrinya enggak mau. Oh, itu nusyuz. Durhaka sama suaminya itu. Hah? Oh, suaminya sudah tidak bisa. Ini kan suaminya sudah tidak bisa menyentuh istrinya, berarti seolah-olah istrinya enggak mau. Oke, bahasanya. Suaminya sudah tidak mau menyentuh istrinya, gitu loh. Hah? Gimana enggak bisa? Oh iya. Oke, impoten maksudnya gitu ya. Ngomong straight ya. Lafalnya sorry, yang jelas dong ya. Ngomong enggak bisa impoten gitu. Atau syahwatnya lemah. Gitu dong ngomongnya biar jelas lah ya. Maka di sini pilihan jatuh pada istri ya. Istrinya mau minta cerai atau enggak gitu. Kalau istrinya merasa masih tahan enggak apa-apalah. Suami saya impoten enggak apa-apa. Saya pun kan udah tua, udah 60 tahun nih enggak apa-apa. Terusin. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya istrinya merasa ini kalau saya dibeginikan terus enggak disentuh, suami saya enggak bersyahwat sama saya, hidup saya rusak, gitu kan? Saya kepikiran tentang ini terus, maka disunahkan atau dianjurkan untuk meminta cerai karena bisa bahaya. Ya, tapi kalau istrinya rela, enggak masalah, bisa tahan insyaallah, maka enggak apa-apa. Jadi pilihan kembali kepada istrinya. Kalau suaminya mentalak, ya silakan aja. Boleh aja. Kalau merasa kesian istri saya, kalau misalnya saya kayak gini terus, kesian istri saya. Ya. Tapi itu ya relatif. Dilihat lagi maslahat madaratnya. Talak bain itu, apakah sepasang suami istri yang telah berpisah itu harus sama-sama telah menikah lagi jika ingin kembali? Atau hanya dari pihak istrinya saja? Hanya dari pihak istrinya saja. Suaminya gak harus nikah sama yang lain lagi. Enggak. Ya. Lalu bagaimana bila si istri telah menikah lagi dan si mantan suami memiliki keinginan kembali pada mantan istrinya dan si mantan istrinya pun juga memiliki keinginan demikian. Lalu si istri meminta cerai suami keduanya. tetapi suaminya enggan, bagaimana atau apa yang harus dilakukan? Ya jangan, ini istri kalau udah punya suami enggak usah mikirin suami lamanya. Ya. Ya ini masalahnya mikirin suami lamanya atau membanding-bandingkan. Kamu enggak seperti yang punyaku dulu, maksudnya kamu enggak seperti yang suamiku dulu, enggak boleh kayak gitu. Itu ngecewain suami itu. Ya. Ya, jadi enggak boleh kayak gitu, ini nanti jadi zina jadinya. Istri meminta cerai suami keduanya karena apa? Pengen balik ke suami pertamanya. Ini enggak boleh, ini haram, minta dengan kayak gini enggak haram. Tapi kalaupun diceraikan, sah cerainya. Lah terus boleh enggak nikah sama yang pertama? Sah, boleh. Iya. Bila kasus seperti itu. Sampai batasan mana seseorang perempuan boleh meminta khulu, ya? Batasannya adalah ketika perempuan tersebut dari sisi syar'i sudah tidak tahan atau dari sisi khalqi, penciptaan bentuknya laki-laki itu. Dari sisi syar'i misalnya di antara kata Syekh Utsaimin di Syarh Mumti itu, laki-lakinya enggak sholat jemaah, malas sholat jemaah, itu boleh minta cerai. Masya Allah ya, kok kayak gitu Masya Allah. Tapi itu kan di Saudi kayak gitu, soleh-soleh orangnya. Kalau di sini, Masya Allah. Boleh itu, boleh beneran. Ya. Boleh minta cerai. Tapi kalau misalnya bisa dinasehati, ya baiknya jangan. Saya bilang, Anda bilang boleh, bukan berarti dianjurkan ya. Kalau akhlaknya buruk, temperamen banget misalnya, boleh gak? Tergantung temperamennya. Kalau dari sisi syarat itu bagus, gak boleh. Tapi kalau temperamennya hal remeh aja, ya, ada undur-undur bikin sarang di depan rumah, marah misalnya, kamu membiarkan binatang ini ada di sekitar kita. Nah ini, marah-marah kayak gini, karena hal remeh, ini berarti gak enak ke depannya nih. Ya. Jumlah iwat minimal yang demikian diberikan istri berapa? Apakah jumlah mahar? Enggak, ini secara uruf saja. Ya, secara uruf saja. Boleh sejumlah mahar, boleh. Secara uruf saja. Uruf tradisi, enaknya gimana? Boleh lebih atau setrah. Ya. Karena waktu itu kan khulu itu sampai kebun. Ya. Boleh sejumlah yang sesuai dengan mahar, boleh. Bagaimana hukumnya bila suami istri diem-dieman di rumah main game mungkin ya untuk jangka waktu yang lama? Masya Allah, kesian banget ini. Tetapi masih tinggal bersama di dalam rumah demi anak-anaknya. Si suami tidak mentalak istrinya dan istrinya tidak mengajukan khulu. Terus ada tulisan di bawahnya cekak. Itu maksudnya. Kesian ini. Ini tidak talak, enggak ada talak. Ya, dia mereka harus ada penengah nih. Orang ketiga. Setan bukan, maksudnya penengah. Ya. Bukan setan, penengah ya, ditengahin, dibaikin dua-duanya. Ya, bukan malah dijahatin sama istrinya. Kamu minta cerai aja sama dia. Pak bagus, sama saya aja nanti habis itu, ya. Ini enggak boleh. Atau suami dihasut, enggak enak kalau kayak gini terus, mending cerai aja. Dalam hati ya, biar istri biar sama saya nanti. Ini juga boleh. Ini malah menghancurkan, tambah hancur. Gimana hukumnya jika istri telah ditalak tiga dan suami istri ini menyembunyikannya tanpa sepengetahuan orang tua keduanya? Karena dulu saat menikah dijodohkan oleh orang tua mereka. Sampai saat ini masih tinggal satu normal. Gimana hukumnya Ustadz bisa terjerumus kepada zina yang seperti ini? Gak boleh. Harus jujur-jujur, udah open aja lah. Daripada nanti di akhirat itu berat ya timbangannya, dosanya. Maka udahlah, bilang, udah ditalak tiga. Kita udah pisah, end semuanya. Dah selesai. Harta milik istri, yang milik istri ya. Yang milik istri, balikin semuanya harta milik istri. Juga harta suami, jangan diambil buat istri. Gak. Balik semua hak-haknya udah. Selesai, gak ada waris-warisan. Ya. Udah kayak gitu, daripada nanti jadinya zina. Karena kau masih tetap tinggal serumah, barangkali nanti ada perasaan-perasaan pengen lagi. Akhirnya berjima zina lah itu jadinya. Gitu kan? Bagaimana perceraian dilakukan tanpa ada saksi, begitu pula ketika rujuk? Enggak masalah. Enggak masalah. Ya rujuk itu ya tidak harus, walaupun boleh, tidak harus diumumkan. Talak pun tidak perlu diumumkan. Saya udah mentalak istri saya, enggak, malah itu aib. Ya kan? Sekarang talak, 2 hari kemudian rujuk, itu enggak perlu diumumkan, enggak apa-apa. Yang penting dicatat. Maksudnya dicatat di benak, dan enggak boleh dikatrol-katrol. Ya nanti, lobby . Enggak, yang kemarin satu, enggak kok. Sekarang satu lagi enggak boleh, Allah Ta'ala yang menghitung. Ya kan? Ketika talak satu sudah habis iddahnya dan tidak ada rujuk, apa hukumnya? Hukumnya perempuan tersebut itu punya hak untuk memilih, ya. Kalau suaminya mau kembali ke istri lamanya ini setelah selesai iddah, harus dengan akad baru. Itu kalau istrinya ridho. Dengan akad baru berarti dengan adanya wali, adanya saksi, gitu kan? Kalau misalnya istri enggak mau, maka suami, mantan suami tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa, gitu ya. Berikutnya, ntar lagi. Jika seorang suami mentalak istri, kemudian setelahnya suami langsung pergi keluar kota selama 3 bulan dan kembali lagi bertepatan dengan selesainya masa 3 kali qura tanpa ada ajakan rujuk dari suami, apakah, jadi tahu ceritanya? Suami udah talak istri, kamu saya talak. Kemudian setelah talak, langsung pergi keluar kota. Jadi bukan salam dia. Assalamualaikum, saya pergi dulu ya. Bukan, tapi saya talak kamu. Langsung pergi keluar kota. 3 bulan. Balik-balik bertepatan dengan selesainya masa 3 kali haid. Jadi sepertinya dia udah pakai ini jadwal. Ya. Udah ada timernya. Alarmnya udah ada tuh. Teng-teng-teng-teng. 3 kuru, 3 kuru, 3 kuru gitu kan. Nah. Pas datang tanpa aja ajakan rujuk dari suami, apa yang harus dilakukan istri? Meninggalkan rumah atau bertahan untuk tetap tinggal di rumah tersebut? Tinggalkan rumah suami karena ketika itu juga menjadi bukan suami istri, bukan mahram lagi. Boleh dinikahi dengan akad. Iya, karena sudah lewat 3 kuru. Jangan stay di situ istrinya karena itu bukan suamimu lagi. Bahkan kamu wahai istri boleh nikah sama tetangga yang itu, laki-laki yang lain boleh. Maka jangan di situ, kalau di situ dia keluar, gitu kan? Jadi jangan tetap tinggal di rumah tersebut, pindah ke rumah orang tua, gitu kan? Atau ngontrak sendiri, atau mengasingkan diri, ya kan? Mengasingkan diri. Mengingat status rumah tersebut sudah bercampur antara harta istri dan harta suami, langsung bagi-bagi harta. Bagian mana yang istri, bagian mana yang suami. Makanya ketika nanti udah nikah, jangan aur-auran, ini punya kita bersama. Enggak. Rumah ini punya saya. Nah gitu dong. Ya laki-laki ya. Padahal yang beli perempuannya. Rumah ini punya saya. Jelas, jadi ketika nanti kulkoh, yaitu talak, lepas, cerai, enggak ada harta gono gini gitu. Kiran, istri, enggak, ini punya saya. Oh, ini punya saya juga. Kita kan ini punya bersama. Ya, bingung. Solusinya apa? Kalau memang rumah ini punya bersama, kenapa kita tidak bersama lagi? Nah, kita kan enak. Kita kan lebih asik, ya kan? Daripada dipotong setengah rumahnya, ya. Atau dijual setengah-setengah. Ini belum tentu adil, gitu kan? Karena lafalnya dulu, rumah ini milik bersama, padahal yang beli adalah suami, pakai harta suami, itu punya suami. Milik bersama itu hanyalah formalitas. Ya, untuk menenangkan hati istri, ini milik kita berdua gitu kan. Padahal dalam hati, awas nanti gue cerai, ini punya gue. Iya kan? Gitu. Jadi harus jelas dari awal, mobil punya siapa? Ya, punya dia, yang punya dia. Punya istri, gitu loh. Harus jelas. Apakah yang harus, udah gitu ya. Kalau bercampur, kalau jelas dipisah-pisah. Kalau enggak jelas, iya dirembukin lagi ya. Jika ada suami yang meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang sangat lama, apakah terhitung cerai? Ini ada bahasanya sendiri insya Allah. Ini ada rincian apakah dia karena hilang, orang hilang, atau karena ada kabarnya dan sengaja dan seterusnya. Ada hukum lagi di sini, anak belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab Allah. Jika suami tersebut tiba-tiba datang kembali dan menjima istri, kemudian mereka punya anak. Ini wallahualam, kalau misalnya datang balik, ya dia belum nikah belum apa, masih berstatus sebagai suaminya. Ya suami sih masih. jadi anaknya sah, anak dia, bukan zina. Kembali ke suami itu, anda gak ngerti yang pertanyaan itu. Pokoknya gitulah. Kalau udah lama 2 tahun gak datang, tiba-tiba datang, tiba-tiba datang untuk menjima dirinya. Yes, suami istri sah, ya. Yang masa itu kalau misalnya udah lama bertahun-tahun gak datang, kemudian istri nikah lagi karena udah dianggap udah hilang nih orang nih, ya, udah ke alam barzakh, ya, maka bisa-bisa sah pernikahannya. Ini masalahnya ketika suami tiba-tiba yang datang, istriku, aku sudah menjadi orang kaya. Apa? Kamu kembali lagi? Kamu siapa ya? Afwan, kamu siapa? Nah, ini pura-pura gak tahu. Ini yang masalah dipersihkan oleh ulama. Apakah harus dibatalkan pernikahan barunya atau gimana? Ini yang anda belum bisa jawab. Adapun kalau masih sendiri, maka tetap jadi suami istri. Tetap suami istri. Seorang istri menggugat cerai suaminya. Suami menolak dan suami tidak memiliki kesalahan. Bagaimana jika hakim mengabulkan sang istri walaupun suami menolak dengan tidak menghadiri sidang perceraian? Suami tidak memiliki kesalahan, maka ini yang zalim hakimnya. Perceraian tidak sah karena tidak ada alasan yang kuat untuk cerai. Hakim itu baru turun tangan jika sudah benar-benar terbukti layaknya diceraikan. Kalau suami ini tidak terbukti memiliki kesalahan yang signifikan, yang asasi sehingga bisa diceraikan, hakim itu asalnya atau asal tugas hakim itu bukan menceraikan, tapi mengislah. Asal tugas hakim pertamanya bukan menceraikan, itu final itu, tapi mengislah terlebih dahulu berkali-kali. Ya, comblangin lagi, jangan diceraikan karena istrinya pengen cerai, jangan dulu, islah, rembukin lagi, ya. Ini ikhwan karena jauh lebih sedikit dari akhwat, ya. Ana acak, mudah-mudahan jangan merasa tidak adil, ya. Satu, dua, tiga. Almai, Bastian, dan Khalid. Ya, oh, ini jelas kan, enak kan? Nah, selesai kan? Baik. Tapi untuk akhwat ada sisa. Akhwat juga anak ajak, tolong jangan merasa dianaktirikan. Karena bukan anak-anak ya, jadi gimana saya jangan merasa dianaktirikan. Oke. Kemudian dua. Oke. Oke. Insya Allah kita sampai sini aja kajiannya. Kita akan teruskan pada pekan depan. Masih berkaitan dengan talak insya Allah ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran atas kedatangan antum sekalian. Semoga bermanfaat. Dan tolong murojaah di rumah dan pelajari baik-baik lagi ya insya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.